قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillah fahuwal muhtadi wa mayudlil falantajidalah waliyam mursyida asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah asbahna ala fitratil islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin usikum wa iya nafsi bidakullah faqad fazal mu'minan mutakun wa usikum wa iya nafsi bi syukrillah fa innahu yakulu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabila syadid wa usikum wa iya nafsi bi zikrillahi ala bi zikrillah tatmi'nul qulub. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kurang lebih satu tahun yang silam saya hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam satu tema, kita berada di akhir zaman yang kalau kita simpulkan bab itu berbicara lebih banyak tentang tanda-tanda kiamat kecil. Kalau para ulama secara umum membagi kiamat menjadi dua, satu tanda kiamat kecil, dua tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil pun oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad masih dibagi menjadi tiga. Tanda kiamat kecil yang pernah terjadi di masa lalu dan tidak terulang kembali. Contoh seperti terbelahnya bulan, kemudian terjadinya peperangan antara dua kelompok muslim yang besar, yang itu terjadi pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada tanda kiamat kecil kedua yang pernah terjadi pada masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Seperti yang tadi sudah disebutkan tentang fitnah, wanita telanjang, riba, judi, dan sebagainya. Zaman dulu sudah ada dan hari ini tetap berlangsung. Dan ada tanda kiamat kecil yang menurut beliau hari ini belum terjadi menurut pendapat yang paling kuat. Misalnya munculnya benda-benda mati yang bisa berbicara. Jangan ditafsirkan itu HP, radio, TV, ya. Karena memang Nabi menyebutkan cemeti itu bisa berbicara, bahkan binatang bisa berbicara, ya. Dan beberapa lagi tanda kiamat kecil. Kemudian di antara keduanya ada yang para ulama berbeda pendapat. Dia tidak masuk dalam tanda kiamat besar yang disebutkan dalam hadis Muslim, la taqumu sa'ata taqu asra ayat, sampai terjadi 10 tanda. 10 tanda ini Imam Mahdi tidak dimasukkan. Maka sebagian ulama memasukkan Imam Mahdi merupakan pintu gerbang yang menjadi pembatas antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Dia tidak bisa disebut sebagai tanda kiamat kecil. Kenapa? Karena dalam masa Imam Mahdi nanti terjadi sebagian besar daripada tanda-tanda kiamat besar. Nah, pada kesempatan pagi ini sampai nanti kurang lebih 2 jam ke depan, insya Allah kita akan berbicara tentang lebih banyak bagaimana prakondisi sebelum Al-Mahdi ini muncul, kemudian berbagai macam peristiwa yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan yang 50% lebih termuat dalam fitnah atau petaka akhir zaman. Sedangkan fitnah akhir zamannya sudah tadi disinggung oleh sahabat saya, murid yang sekarang juga menjadi guru saya, ya. Karena guru yang hebat itu bisa melahirkan murid yang lebih hebat, gitu. Bapak ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita melihat hari ini, definisi fitnah yang menjadi puncak fitnah tersebut sudah berada di penghujung. Ahmad Thompson, penulis buku Dajjal Antikris yang diterjemahkan dalam judul Sistem Dajjal, beliau mengatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir, siapapun yang memperhatikan keadaan politik internasional, maka mereka bisa merasakan ada kekuatan yang gaib tidak terlihat mampu mengarahkan semua kepada satu titik yang sama. politik, militer, budaya, ekonomi, sosial, finansial, semua bergerak ke arah titik yang sama. Dan kita gak ngerti siapa yang mengendalikan. Mereka menyebut dengan invisible hand, ada tangan gaib yang mengendalikan. Kalau jadi di Gray dalam mukaddimah bayang-bayang gurita, dia mengatakan pemimpin Anda itu bukan lurah, camat, bupati, menteri, TNI, Polri, gubernur, wali kota, bahkan presiden. Bukan. Mereka semua adalah boneka, kaki tangan yang dikendalikan, yang mereka sendiri gak ngerti siapa yang mengendalikan. Tetapi semua arah dan kebijakan kita rasakan kok menuju titik yang sama. Dan kita tak berdaya, tak berkutik sama sekali. Lihat bagaimana hari ini kita dikendalikan untuk menggeser uang kertas, logam, menjadi digital. Dan kita gak berdaya. Ya, satu persatu kita mulai terasa bagaimana kemudian kita gak boleh melewati sebuah jalan dengan uang kertas yang kita miliki, ditukar dengan kartu, ya, nanti mulai bergeser GoPay dan lain sebagainya. Dan kita bingung, ini siapa pengendalinya? Kalau kita tanyakan kepada aparat yang berwenang ataupun kepada pejabat terkait, mereka juga gak ngerti, ini sudah dari sananya. Nanti tanya ke atas, jawabannya ini sudah dari sananya. Dan kita semua gak berdaya. Ini bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi terjadi hampir di semua lini kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih teringat bagaimana para kapitalis materialis ini, mereka menggiring dengan kebijakan dan aturan yang mereka buat, dan kemudian membuat kita tidak berdaya. Amma Thompson menyebutkan begitu banyak contoh bagaimana hari ini kita dipaksa untuk mengikuti sebuah sistem yang tak lain ini semua adalah bagian daripada sistem Dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika duduk-duduk bersama Nabi, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa haddatsana anil fitan, ya, fa dzakara fil fitan fa aktsara fi dzikriha. Nabi bercerita tentang macam-macam fitnah dan banyak sekali beliau kisahkan, hatta dzakara fitnata ahlas, sampai Nabi kemudian menyebutkan fitnah ahlas, fitnah sarra, fitnah duhaima. Dan dalam hadis lain Nabi menyebutkan kemunculan Dajjal itu adalah pasca sempurnanya fitnah duhaima. Fitnah ahlas diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dengan qatlun wa qital, harbun wa harabun, pelarian dan peperangan, pembunuhan dan pembantaian. Sedangkan fitnah sarra adalah fitnah kenikmatan dunia, harta, tahta, wanita, semua yang sifatnya adalah membuat kita makin senang, makin menikmati dunia. Sedangkan fitnah duhaima oleh Syekh Al-Barok ditafsirkan dengan da'awatun mudillat, berkembang pesatnya pemikiran dan ideologi sesat, pemahaman yang menyimpang dari syariat, kemudian pengetahuan yang intinya penolakan kepada sistem Islam. Dan kalau kita kemudian kaitkan dengan 5 periode yang akan dilewati oleh umat Islam, dari mulai periode nubuah, kemudian khilafah Rasyidah, kemudian mulkan Adad, masuk kepada mulkan Jabariyah, dan terakhir nanti khilafah Rasyidah ala minhajun nubuah, maka kita menemukan bahwa zaman yang bebas dari fitnah adalah zaman yang pertama dan zaman yang terakhir. Di zaman Rasulullah SAW, 3 fitnah tadi tidak terjadi. Fitnah ahlas, tidak ada satupun muslim yang dibunuh oleh muslim yang lainnya. Tidak ada pertikaian antara muslim dengan muslim. Tidak pernah terjadi darah orang muslim ditumpahkan oleh orang muslim. Itu terjadi di zaman Nabi. Kemudian berlangsung pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan terakhir ditutup oleh Umar bin Khattab seperti yang tadi telah disebutkan. Makanya ketika Hudzaifah ditanya oleh Umar bin Khattab tentang fitnah yang bentuknya yamuju ka maujil bahri, tamuju ka maujil bahri, bergulung-gulung seperti ombak lautan yang bergulung. Ketika fitnah ini masuk, kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, berenang sendirian di tengah gelombang lautan, siapa yang mampu bertahan? Maka pada zaman itu Nabi memerintahkan di zaman fitnah, hendaknya apa? Harus hidup berjamaah. Gak bisa kita berenang di laut sendirian. Lebih baik kita itu naik kapal, sekalipun desek-desekan, sekalipun ketemu dengan orang yang aneka macam warna-warninya, baunya dan sebagainya, itu lebih menyelamatkan daripada kemudian kita sendirian di tengah lautan. Gak bakal kuat kita. Sekuat apapun pintarnya kita berenang, ketika kemudian digulung oleh ombak lautan. Sepintar apapun kita, kalau hidup sendirian, anti berjamaah, maka kita tidak akan kuat. Umar bin Khattab adalah penutup daripada fitnah, disebut sebagai Qoflul Fitan. Rasulullah menyebut Umar bin Khattab dengan kata-kata Qoflul Fitan, kalimat yang tidak pernah didengar oleh Umar bin Khattab, karena waktu itu Rasul menyebutkan kepada satu dua sahabat, suatu hari beliau dipanggil dengan Ya Qoflul Fitan, wahai gemboknya fitnah. Umar bin Khattab kaget, kenapa engkau memanggil aku dengan kalimat itu? Maka sahabat tadi mengatakan, aku mendengar Rasulullah menyebutmu dengan nama Qoflul Fitan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab inilah tidak ada fitnah yang kemudian berhasil masuk ke tengah kaum muslimin. Barulah ketika beliau terbunuh, kemudian beliau bertanya, man yat'anuni, siapa yang menikam aku? Lalu kemudian diceritakan pembunuhnya adalah Abu Lu'lu Fairus, ya, orang Persia, dia orang Majusi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, alhamdulillah alladzi ja'ala qatil lam yasjud lillahi sajid, dan segala puji bagi Allah yang menjadikan pembunuhku belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang membunuh Umar adalah orang kafir. Ya. Maka setelah Umar terbunuh, Umar radhiyallahu anhu terbunuh, masuklah zaman berikutnya, di masa akhir Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terjadilah fitnah yang sangat besar. Beliaulah lelaki muslim pertama yang dibunuh oleh muslim lainnya. Maka sejak saat itu pertumpahan darah tidak berhenti sampai sekarang. Jadi fitnah pertama yaitu akhlas terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Tadi sudah kita sebutkan Bapak Ibu sekalian, ini zaman Nabi bebas dari fitnah. Ini zaman Khulafaur Rasyidin, separuhnya sudah kemasukan fitnah, yaitu sejak masuknya Umar bin wafatnya Umar bin Khattab. Kemudian masuk zaman yang ketiga, Mulkan Adon, raja-raja yang menggigit, yang ditafsirkan oleh para ahli sejarah dan banyak ulama, yaitu masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani. Masuklah kemudian fitnah yang kedua, yaitu ketika harta benda, wanita, tahta diperebutkan oleh kaum muslimin. Dan kita baca dalam lembar sejarah bagaimana perebutan kekuasaan itu sebegitu sangat sering sekali, begitu dinamis perebutan kekuasaan itu, dari mulai zaman Bani Umayyah, terutama ketika terjadi pemberontakan ataupun pertikaian di antara para calon pemimpin. Ya, misalnya terjadi Karba, peristiwa di Padang Karbala, kemudian pada zaman Abdullah bin Zubair, sampai kemudian nanti runtuhnya Bani Umayyah. Perebutan kekuasaan, perebutan kekayaan, perebutan wanita ini mendominasi. Sementara ini di zaman Umar bin Khattab betul-betul tidak pernah terjadi sama sekali. Dan puncaknya kalau kita lihat, puncak daripada kenikmatan dunia ketika kemudian revolusi industri ini muncul, ditemukannya mesin uap, ditemukannya minyak bumi, ditemukannya teknologi, maka fase ini kita katakan sebagai puncak daripada kenikmatan dunia. Dan hari ini kita merasakan bagaimana semua kebutuhan kita hampir telah menjadi kenyataan. Bapak Ibu sekalian, kemudian pasca runtuhnya Turki Utsmani, mulailah kemudian gelombang fitnah yang ketiga masuk ke tengah kaum muslimin, ketika ideologi ateisme, zionisme, liberalisme, sekulerisme, LGBT betul-betul bergerak tanpa bisa dibendung sama sekali. Kita masih teringat benteng terakhir umat Islam, Khalifah Turki Utsmani yang terakhir, yakni Sultan Abdul Hamid II. Beliau betul-betul menjadi batu karang yang menjadi benteng kaum muslimin. Kita lihat ketika Perancis membuat sebuah pertunjukan di mana di situ ada penghinaan kepada Rasulullah SAW, maka duta besar Perancis kemudian dipanggil, dipaksa untuk kemudian menghentikan. Kalau tidak, akan kami hancurkan negeri Perancis. Maka acara yang tiketnya sudah ludes itu semua dibatalkan karena takut dengan seorang Turki, seorang Sultan Abdul Hamid II. Ketika ada kolumnis Britania yang membuat gambar lukisan seekor ayam jantan yang dikelilingi 9 ekor ayam betina, kemudian di bawahnya ada tulisan Hadza Muhammad wa azwajuhu, ini Muhammad dan gundik-gundiknya, maka kemudian berita itu sampai ke telinga Sultan Abdul Hamid Tsani. Apa yang dilakukan? Inggris diberi ultimatum, kalau tidak mengeksekusi orang ini, maka akan ada jihad global untuk menghancurkan Inggris. Itu pun Inggris kemudian akhirnya menuruti kemauan sang sultan. Tetapi begitu kemudian sultan akhirnya dilengserkan, kemudian Turki Utsmani dihancurkan, institusi khilafah dibubarkan, maka gelombang fitnah yang ketiga, ateisme, zionisme, liberalisme, kapitalisme, dalam semua bidang kehidupan, tidak ada kaum muslimin yang kemudian tidak terkena dampaknya. Inilah fitnatul duhaima yang oleh Nabi disebutkan dengan la tada'u ahadan min hadil ummah illa latomathu latumatan. Tidak ada satupun dari umat manusia ini kecuali semuanya dihantam oleh fitnah ini. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hari ini kita hidup pada masa yang betul-betul semua fitnah berkumpul menjadi satu. Ya, maka sangat berat sekali. Kenapa tiga-tiganya? Ikhlas, pertikaian antara sesama muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hampir kita menjadi putus asa, berharap pada syariat yang mana untuk menyatukan hati kaum muslimin. Sholat bisa beda pendapat, Idul Fitri bisa satu, dua, bahkan tiga hari sekian kloter, ya. Kemudian memulai puasa juga demikian. Waktu itu kaum muslimin berharap syariat jihad bisa menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Ketika jihad Afgan dimulai, bagaimana ribuan manusia berbondong-bondong datang ke sana. Ketika di Indonesia terjadi peristiwa berdarah, sebut Ambon, Poso dan sebagainya, waktu itu kita tidak mempersoalkan golongan. Semua kaum muslimin berangkat ke sana. Tak peduli itu Hizbut Tahrir, tak peduli itu Jamaah Tabligh, tak peduli itu kelompok manapun, ketika kehormatan kaum muslimin sudah dinodai oleh musuh-musuhnya, maka mereka semua semangat untuk memberikan pembelaan. Bahkan ketika kemudian terjadi peristiwa berdarah di Afghanistan, di Irak, kemudian di Suriah, kaum muslimin juga kemudian bersama kita berharap kemudian mereka bersatu. Tapi ternyata kita menemukan fakta yang sangat pahit dan menyakitkan, bahwa mujahidin yang kita lihat akidahnya sama, jalan menuju kemenangannya sama, manhajnya dianggap sama, kemudian targetnya juga mendirikan sesuatu yang sama, pada akhirnya justru mereka menjadi pemicu atau menjadi pemutus harapan kaum muslimin setidaknya ketika kita menyaksikan mereka satu sama lain saling bertikai. Apa yang sebenarnya kemudian akan mereka perjuangkan? Ini yang kemudian tadi disebutkan, pertikaian antara muslim dengan muslim menjadi fitnah. Kalau orang-orang yang kemudian paling kita harapkan sudah tidak bisa kita jadikan sebagai pilihan, lalu kepada siapa lagi kita berharap? Kalau syariat jihad yang selama ini terbukti mampu menyatukan hati kaum muslimin, sebagaimana Ibnu Taimiyah tadi digambarkan, bahwa beliau kemudian demi ta'liful qulub, beliau kemudian tidak mempersoalkan urusan pribadi beliau yang menjadi penyebab beliau dipenjara demi untuk mengalahkan bangsa Tartar. Tapi hari ini kita kemudian bingung, kepada siapa, kepada syariat yang mana lagi kemudian kaum muslimin berharap bisa disatukan. Inilah fitnah yang dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi SAW, sampai orang alim pada masa itu khairon, dipuyeng kepalanya. Ini gimana cara menyelesaikannya? Bapak ibu sekalian, ya, ini zaman yang kalau kita lihat secara periodik ada kemiripan dengan di zaman Nabi. Masa yang kemurkaan Allah turun kepada manusia, Arab maupun Arab. Innallaha nadara ilal ardi ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah melihat kepada penduduk bumi, Allah murka marah kepada semuanya, yang Arab maupun yang non Arab, kecuali segelintir dari ahlul kitab. Ini peristiwa terjadi pada abad kelima, keenam, memasuki abad ketujuh, sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kemungkaran, kekufuran, kesyirikan betul-betul pada puncaknya pada masa itu. Di dunia Arab disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan sekedar Allah tidak disembah, bukan sekedar mereka menyembah berhala, tetapi dalam urusan politik, sosial, moral, ekonomi, betul-betul manusia terpuruk dalam lembah jurang yang sangat dalam. Dunia perbudakan sangat tidak manusiawi. Masih ingat ceritanya kalau kita datang ke Giza piramida, kuburan raja-raja Mesir. Bagaimana satu kuburan dihuni oleh 7 mayat. Satu mayat terbaring sang raja, 6 mayatnya duduk bersila saling berhadap-hadapan. Kenapa? Sang raja saat itu kalau mau meninggal dunia, dia tunjuk 6 orang budaknya. kamu ikut saya. Dan mereka semua hanya bisa mengatakan sami'na wa ato'na. Rajanya enak, Pak. Bu, mati dulu baru dikubur. Lah budak-budaknya mengikuti sang raja dalam keadaan hidup lalu dikubur bersama. Itu perbudakan pada masa lalu. Betul-betul sangat jahat, sangat tidak manusiawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa itu tidak ada manusia biasa yang bisa merubah keadaan. Seorang Warraqah bin An-Naufal yang masih mengimani ajaran Hanafiyah itu pun tak berdaya melihat kekufuran. Seorang pendeta Bukhairah atau Ibnu Hibban yang konon mereka terus meneliti, mengkaji kitab-kitabullah, Taurat maupun Injil pun tak berdaya untuk mengembalikan umatnya. Kita melihat sisa-sisa pengikut Nabi Isa yang komitmen itu babak terakhir pada masa Ashabul Kahfi atau mundur sedikit Ashabul Uhdud. Tetapi apa? Sama sekali mereka tidak mampu merubah kerusakan dunia yang begitu global. Maka digambarkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, Allah melihat kepada penduduk dunia, fama qatahum arabahum wa ajam illa baqaya min ahli kitab. Dunia sangat membutuhkan sosok manusia yang tidak biasa. Maka pada hadis Ibnu Mas'ud yang lainnya disebutkan, innallaha nadaru ila qurubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Fastofahu li nafsihi wa bata'asahu birisalatihi summa nadro ila kulubil ibadi ba'da kulbi Muhammadin s.a.w. fawajada kuluba ashabihi khairu kulubil ibadi faja'alahum wuzara yang surunahu wa yuqatiluna ala dinih fama ra'au minha hasanan fahuwa inda wa hasan wa ma ra'au say'an fahuwa inda wahi say'un. Allah melihat kepada hati-hati manusia. Jadi di zaman yang kerusakannya luar biasa, Allah melihat kepada hati manusia, mana di antara mereka yang masih baik hatinya. Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Allah melihat bahwa hati Nabi Muhammad sebaik-baik hati manusia. Maka Rasulullah dipilih menjadi seorang nabi dan rasul, diangkat dengan membawa risalah wahyu. Kemudian setelah itu Allah summa nadzara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad. Setelah Allah memilih Rasulullah, Allah lihat lagi, mana hati manusia yang paling baik? Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Lalu Allah mendapati bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih mereka sebagai para penolong, para pembantu, para pembela yang berjihad di jalannya dan berperang untuk menyebarkan risalahnya. Maka apa yang dilihat para sahabat generasi terbaik itu sebagai sebuah kebaikan. Ini saking hebatnya kualitas sahabatnya. Jadi kalau sahabat bilang baik, Allah langsung bilang apa? Baik. Kalau sahabat bilang buruk, fahuwa indallahi sayyun. Di sisi Allah juga itu buruk. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Khaldun ketika menjelaskan tentang definisi sejarah, beliau mengatakan sejarah itu memiliki dua kandungan. Ada kandungan intrinsik, ada kandungan ekstrinsik. Kandungan intrinsik berisi nama, tokoh, tempat, peristiwa, tanggal, kejadian, data, dan semua hal yang bersifat naratif. Ya. Dan itu anak-anak kita biasa membaca sejarah yang model demikian. Tetapi ada kandungan kedua yang perlu kita renungkan, yaitu apa? Kandungan yang bersifat ekstrinsik, kandungan yang bersifat luar, di mana kata beliau sejarah memiliki tabiat, karakter, qawanin, ahkam, ibrah, di mana dia di satu zaman dengan zaman yang lainnya berbeda nama, tempat dan peristiwanya, tetapi memiliki pesan yang sama. Dia akan terulang dari setiap zaman dengan nama, tokoh, tempat yang berbeda tetapi memiliki karakter yang sama. Apa kalau kita lihat dalam setiap kita melihat film sejarah, membaca buku sejarah, membaca novel sejarah, biasanya Pak ya, dari zaman Namrud sampai nanti kiamat, itu kalau kita lihat sejarah itu muter-muternya pada tiga hal. Ada jagoan, ada penjahat, kemudian nanti ada apa? Kelompok munafik. Selalu begitu, dari zaman ke zaman. Jagoan, penjahat, munafik, sama rakyat yang bingung. Hatinya tunduk kepada jagoan, tetapi kemudian mentalnya ini gak kuat ketika ditekan oleh penjahat. Tetapi janji Rasulullah dan janji Allah Subhanahu wa taala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Jagoan ini, tentara Allah, hizbullah, partai Allah ya, jangan dilebarkan kemana-mana Pak ya, suka sensitif masalahnya ini ya, nyebut partai Allah partai setan aja banyak yang kesetanan nantinya ya. Narasi ini kan bukan muncul baru-baru saja. Sejak Quran diutus tuh kata-kata itu sudah ada gitu loh. Jadi gak usah kemudian kebingungan mendengar kata-kata begituan. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bapak ibu sekalian ya, jadi sejarah muter-muternya seperti itu. Di zaman Nabi pernah terjadi. Maka kalau kemudian kita ambil pesan Ibn Khaldun dalam mukaddimahnya tadi, kita akan menemukan ini akan terulang. Ada seorang filosof yang bernama Santayana, dia mengatakan, Anda yang tidak mau mengambil pelajaran dari sebuah sejarah masa silam akan dipaksa untuk mengurangi sejarah itu dalam kehidupan. Jadi memang banyak sekali kalimat dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Kenapa? Kalau kita tidak mengambil pelajaran, nanti kemungkinan kita akan mengulang peristiwa itu pada diri kita. Bapak ibu sekalian, ada banyak tulisan yang menganalisa abad ke-21 ini memiliki kesamaan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dengan zaman di mana ketika Rasulullah SAW akan diutus. Betul-betul berada pada puncak kejahiliahan. Muhammad Qutb menulis Jahiliyah Qarnul Isyrin, Jahiliyah abad ke-20. Dan kalau kemudian kita lihat ya, maka perjalanan umat Islam ini seperti pendakian. Abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad ke-7 ini puncak daripada kejayaan umat Islam. Memasuki abad ke-8 mulai terjadi penurunan. Abad ke-9 makin parah. Abad ke-10 makin parah. Maka kalau kita lihat karya-karya ulama sebelum abad ke-7 itu berbeda dengan karya ulama setelah abad ke-7. Karya ulama pada abad sebelum ke-7 itu originalnya sangat kita rasakan. Antum bisa melihat karyanya Imam Ibn Qayyim, karyanya Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Rajab, itu betul-betul mengalir, kemudian original ya, betul-betul buah pikiran yang kaya dengan pengalaman. Sementara karya-karya pada abad setelahnya relatif isinya adalah menggabungkan, mensyarah, meringkas, memberi hawamis, catatan kaki dan sebagainya. Kenapa? Ada ide untuk menutup pintu ijtihad pada masa lalu. Kenapa? Merasa bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh para ulama abad sebelumnya. Ya, sehingga ketika problematika umat Islam pada masa itu kemudian begitu kompleks dan berkembang, tetapi pintu ijtihad ditutup, dampaknya mereka kemudian tidak mampu menyelesaikan aneka macam problematika. Dan memasuki abad ke-11, umat Islam makin terpuruk. Terjadi dikotomi antara ilmu syar'i dengan ilmu duniawi. Padahal dalam Islam ya, definisi ilman nafi'ah itu tidak hanya terbatas pada Quran dan Sunnah. Ilmu apapun yang membuat kita makin dekat kepada Allah, membuat kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua masuk dalam ilman nafi'ah. Tak peduli itu matematika, biologi, kimia, kalau itu makin membuat orang taat kepada Allah, itu ilman nafi'ah. Tapi belajar Quran dan Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh orientalis itu bukan ilman nafiah ya. Ketika itu justru makin membuat mereka berani dan lancang untuk menodai isi Al-Quran ya. Nah, umat Islam di abad ke-11 mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Sementara bangsa Barat mulai menemukan wilayah jajahan, mulai menemukan teknologi. Revolusi industri menjadi awal kebangkitan daripada daripada kebangkitan bangsa Barat. Semangat mereka untuk menjajah dunia Islam, Indonesia menjadi salah satu bukti. 350 tahun katanya dijajah. Portugis, Belanda, Jepang semua tertarik dengan dunia Islam. Mereka melakukan penjelajahan, pengembangan ke berbagai wilayah. Umat Islam saat itu sedang terpuruk. Kalau kita lihat kualitas Turki Utsmani pasca Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang dideklarasikan oleh bangsa Barat sebagai hari kemenangan terbesar. Jadi kita tahu di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih 1453 itu muncul cucunya, cicitnya Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian Sultan Bayezid II, kemudian Sultan Salim I, baru kemudian setelah itu Sultan Sulaiman II, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dikatakan beliau ini beliau pada abad ke-16 ya. Bisa dikatakan ini sultan terakhir yang prestasinya diakui oleh bangsa Barat. Dalam satu peristiwa yang paling menyakitkan bangsa Barat, Al-Qanuni ketika diangkat menjadi khalifah baru berumur 26 tahun, menggantikan Sultan Salim yang meninggal dunia. Waktu itu Prancis, Jerman, ya, negara-negara Eropa meremehkan Sultan Sulaiman karena usianya masih muda. Jizyah yang selama itu dibayarkan kemudian dihentikan. Surat dikirimkan, diabaikan. Utusan didatangkan, dibunuh di tempat. Membuat Sultan Sulaiman pun marah, maka Sultan menyiapkan 100 ribu tentara. Ya, waktu itu, ya, Jenderal Louis II, ya, pimpinan daripada tentara sekutu ini, kemudian menantang 20 negara bergabung, 200 ribu tentara disiapkan untuk menyambut pasukan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi ini peristiwa yang paling menyakitkan buat bangsa Barat. Kenapa? 200 ribu tentara itu dalam satu kisah hanya dirampungkan dalam satu pertandingan, maksudnya pertempuran, kurang dari 2 kali pertandingan sepak bola. Gak nyampe 4 jam. Ludes semua pasukan, Barat itu. 200 ribu, semuanya tidak tersisa. Ya. Ini peristiwa yang sangat memalukan. Al-Qanuni itu beliau mampu merenovasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian membangun masjid megah yang kita kenal dengan nama Masjid Sulaiman, Masjid Biru. Teknologi yang belum pernah diciptakan pada masa itu, di mana Al-Qanuni mampu membuat sebuah teknologi suara imam terdengar sampai ke lantai 2, 3, 4, ya, tempat yang sangat jauh sekali, dengan teknokratnya yang bernama Mimar Sinan itu, ya. Bahkan beliau menulis mushaf sampai 3 kali, 76 tahun usia beliau. Beliau syahid ketika dalam penaklukan yang terakhir, ketika peristiwa wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni didengar oleh bangsa Eropa, mereka mengatakan, kami punya hari raya sangat banyak, tapi kami memiliki satu hari raya yang paling spesial, yaitu wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kenapa disebut Al-Qanuni? Karena beliau itu paling jago merancang konsep undang-undang negara. Bahkan beberapa negara Eropa itu yang membuat undang-undangnya adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Maka ketika kemarin Sarkozy agak sombong di depan Erdogan, ya, dalam acara GT20 kalau tidak salah, Erdogan kemudian menunjukkan bukti, Anda jangan kemaki, undang-undang negara Anda yang membuat itu mbah moyang kami, ya, Al-Qanuni yang membuat itu, ya. Karena, nah, hari ini Al-Qanuni, kita lihat filmnya, betul-betul sangat didiskreditkan. Seorang khalifah yang dikelilingi perempuan-perempuan setengah telanjang, hobinya makan minum pesta di istana, padahal subhanallah, ya, beliau ini ketika meninggal dunia meninggalkan satu kotak yang disangka warisan perhiasan. Ternyata ketika dibuka, apa isinya? Adalah lembar fatwa-fatwa para ulama. Ya, kenapa? Tidak ada satupun kebijakan sang khalifah kecuali setelah berkonsultasi dengan seluruh mufti. Sampai perkara yang sederhana, apa itu? Ketika ingin membangun tembok di dekat masjid itu, ada banyak sarang semut. Ini gimana nih, boleh dibunuh apa tidak? Ya, semut-semut ini. Belum minta dulu fatwa para ulama, ditulis fatwa tadi, baru kemudian gak apa-apa, disingkirkan, dibuang. Kalau memang harus mati, gak apa-apa semutnya. Sampai sebegitu Al-Qanuni ini. Bapak ibu sekalian, pasca Al-Qanuni inilah umat Islam kemudian mengalami keterpurukan. Terus benteng terakhirnya adalah Sultan Abdul Hamid II. Ya, sebelum itu masih ada Sultan Abdul Majid I, ya, yang cukup baik juga, yang sangat luar biasa ketika terjadi peristiwa kelaparan di Hungaria itu, kemudian beliau mengirimkan bantuan sampai dipuji, sampai kemudian hari ini di Hungaria itu, terutama di daerah Drogheda itu, rakyat Hungaria membuat klub sepak bola dengan simbol Turki Utsmani. Saking percayanya mereka, saking mereka berterima kasih kepada sang sultan. Bapak ibu sekalian, tetapi secara umum kaum muslimin mengalami keterpurukan yang amat sangat. Bab akidah ribut dalam masalah asma wa sifat, ya. Masjid-masjid ramai ngaji Bukhari Muslim, tetapi ketika penjajah Perancis, penjajah Inggris masuk, mereka khusyuk berdoa di dalam. Bisa dibayangkan menghadapi penjajah dengan mengaji Bukhari dan Muslim. Bukan salah, tetapi kalau kemudian itu prakteknya, maka tidak seperti itu Rasulullah SAW bersikap. Kenapa? Utsman bin Affan juga mengingatkan, pedang ini bisa melindungi Al-Quran. Sesuatu yang Al-Quran tidak mampu untuk melindungi umatnya. Harus dikawal dengan kekuatan besi. Maka Allah menyebutkan besi itu fihi ba'sun syadid. Ada kekuatan yang dahsyat. Manafi'ul linnas, memberi manfaat yang sangat besar. Yang kalau ini tidak dimiliki oleh kaum muslimin, mereka akan lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah ketika Turki Utsmani kemudian runtuh. Sejak saat itu kita digambarkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kalau adat budayawan Indonesia, Cak Nun bilang seperti gelandangan yang enggak punya rumah. Bapak-Ibu sekalian, ini yang hari ini kita rasakan. Sudah hampir 100 tahun kita enggak punya rumah. Sudah hampir 100 tahun kita hidup gelandangan. Sebelum saya menyampaikan hal ini, saya ingin sampaikan secara ilmiah tentang perjalanan khilafah Islam. Sesuatu yang nanti di akhir zaman akan terulang. Hari ini di tengah fobia terhadap kata-kata khilafah, maka saya ingin menyampaikan bahwa bangsa barat sekalipun, mereka mulai tidak percaya dengan yang namanya sistem negara bangsa. Jadi bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Amerika, bangsa Eropa, mereka sudah tidak percaya dengan sistem itu, mulai meragukan. Kenapa mereka ragu? Sistem negara bangsa yang hari ini masih dipakai oleh negara-negara dunia dianggap tidak mampu menyelesaikan aneka macam problematika multidimensi. Ya, kenapa? Karena memang problem itu hanya bisa diselesaikan oleh satu kekuasaan tunggal yang bisa mengatur seluruh dunia. Contoh, yang namanya problematika pengungsi, jumlahnya di dunia ada 65 juta. Siapa yang mampu menyelesaikan problem ini coba? Bapak-Ibu sekalian, orang Rohingya mampir ke Aceh, terdampar. Kira-kira anggota dewan pada keluar-keluar tidak, Pak? Wah, itu memberatkan APBN kami, ya. Ini ngerepoti kami, kami jangan dikasih kayak begini dong. Negara kami juga lagi butuh ini. Ngapain repot-repot mengurusi mereka? Coba bayangkan, ribuan, ratusan ribu terombang-ambing di tengah lautan. Mereka mau kemana, Pak? Belum yang di Suriah. Ya, yang di Yaman, Masya Allah kalau kita dengar cerita gitu. Ini para pengungsi yang jumlahnya puluhan juta ini mau dikemanakan? Siapa yang bisa menyelesaikan problematika semacam ini ketika masing-masing negara egois hanya mengurusi dirinya sendiri? Penjajahan yang katanya harus disingkirkan, ketidakadilan yang katanya harus dilenyapkan, kedoliman yang harus dimusnahkan, ini menjadi kata-kata kosong makna. Ya, ini hanya menjadi surga telinga yang gak ada artinya. Maka mereka mengatakan yang bisa menyelesaikan itu adalah sebuah kekuasaan tunggal. Maka mereka menawarkan konsep New World Order, tatanan dunia baru. Silahkan nanti kita bayangkan ketika Islam punya konsep tandingan, Pak, ya. Ya, enggak, saya bukan kemudian woi ini pro khilafah. Ya, bahwa kita katakan kita perlu syariat Islam. Ya, tentang nanti bagaimana konsepnya, hadis Nabi ini mau dicegah, mau dihalangi, mau dibendung, mau diapakan, ya, mau disumbat, mau disambat, dia akan menjadi kenyataan. Ya, percaya tidak percaya, semua akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ya. Masih ada contoh yang lain. Ya, misalnya ketika seorang koruptor di Indonesia bawa duit 30 triliun dibawa lari ke Swiss, taruh di bank sana. Kemudian mereka menikmati dengan keluarga, anak istri di sana. Kira-kira aparat Indonesia bisa ngejar enggak, Pak? Enggak bisa, ya. Enggak berdaya. Ya, kalau saya kasih contoh bercandaan, Habib Rizik hari ini masih aman. Syekh Habib Rizik masih aman. Kira-kira ketika aparat datang ke Mekah bisa nangkap enggak, Pak? Tawaf bareng lah paling lah begitu, ya. Ya, ini sekedar contoh bercandaan betapa sistem negara bangsa ini gak mampu menyelesaikan begitu banyak problem-problem dunia. Yang mampu ketika ada kekuasaan tunggal. Kita ambil contoh, ketika Sultan Abdul Majid II masih berkuasa, di Hungaria terjadi kelaparan, 1 juta orang meninggal dunia, 70% pendidiknya minggat dari negaranya. Siapa yang mampu menyelesaikan? Ya, waktu itu Ratu Victoria hanya mampu membantu 2.000 pound sterling. Sultan Abdul Majid langsung mengirimkan bantuan 10.000 pound sterling. Tapi kemudian informasi ini didengar oleh Ratu Victoria. Jangan, ya, bikin malu kita. Masa kita bantu 2.000, Anda bantu 10.000. Victoria, Ratu Inggris, itu tinggalnya sebelahan, jejer sama Hungaria. Ya, Irlandia, maaf, Irlandia. Saya keliru, ya. Ini jejer sama Irlandia. Sementara Turki Utsmani itu terbentang 5.000 km, Pak. Kira-kira sini Solo balik bolak-balik 10 kali lah, ya. Ya. Bayangkan Abdul Majid II kemudian mengirimkan bantuan ketika tahu bahwa dilarang. Okelah, kami terima usulan Anda untuk hanya membantu 1.000. Tapi secara diam-diam Sultan mengirimkan 5 kapal besar bermuatan barang-barang yang dibutuhkan, pakaian, sepatu, kentang dan semua keperluan rakyat Irlandia. ya. Subhanallah, kapal ini kemudian dicegat, tapi mereka kemudian segera cari haluan, mendarat di pelabuhan Drogheda pada tengah malam. Secara cepat barang-barang itu diturunkan semua, dan secepat kilat kembali lagi ke Turki Utsmani. Lihat, ini sang khalifah. Bukan cuma rakyat Islam yang dipikirkan, rakyat Nasrani yang bentangannya 5.000 km pun menjadi perhatian sang khalifah atas nama kemanusiaan. Ini konsep yang mau menyelesaikan problematika dunia. Dan Barat punya konsep yang namanya New World Order. Tapi hari ini PBB kan tidak dikuasai oleh satu negara. Nah, mereka menginginkan agar ada satu kekuatan tunggal yang kemudian menjadi pemutus. Bapak Ibu sekalian, kalau mereka punya konsep seperti itu karena dianggap sebagai manusiawi, lebih masuk akal, Islam menjanjikan satu konsep yang sudah 14 abad silam disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa takunu khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah summa sakata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hari ini kita bisa bayangkan proses untuk merubah dari zaman fitnah menjadi zaman rahmat. Ini merupakan sebuah proses yang saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu kemudian bisa terjadi. Kenapa? Fitnah yang terjadi di zaman Nabi, maksudnya di zaman jahiliyah, ini tidak seberapa. Hari ini kita menghadapi 3 fitnah langsung. Fitnah harta, fitnah pertikaian internal, dan fitnah ideologi yang sesat dan menyimpang. Sementara di zaman Rasulullah SAW, di situ jelas perbedaan. Iman dan kufur itu betul-betul hitam dan putih, ya. Dan di akhir zaman, iman dan kufur ini seperti tadi sudah dijelaskan, samar, gak jelas, laki perempuan saja gak jelas jenis kelaminnya, ya. Pakaiannya, dandanannya sama semua. Iman dan kufur itu, bayangkan kalau kemudian ada agama baru namanya Islam Protestan misalnya. Coba bingung gak Pak? Ya? Islam liberal, Islam Ahmadiyah, Islam ya. Kita jadi bingung begitu kan ya. Ini jane apa begitu loh. Ya. Islam kok disamakan dengan KFC begitu ya. Yang walaupun menu aslinya itu ayam, tapi untuk di Indonesia ada nasinya gitu ya. Kata seorang profesor ya. Jadi enggak salah lah kalau kemudian Islam muatannya lokal gitu loh ya. Persoalannya kan coba tanya sama profesor tadi, itu di KFC ada sekoteng tidak gitu loh ya, ada pecel tidak gitu kan ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi saya membayangkan ketika Rasul menyebutkan munculnya Imam Mahdi dengan kalimat yamlaul ardo kiston wa adlan kama muliat juron wa zulman, Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kemerataan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Jadi ada dua kalimat yang paling mewakili kondisi dunia hari ini. Apa itu? Zulman wajuran, curang, zalim di semua bidang kehidupan, ekonominya, politiknya, sosialnya, budayanya, militernya, pendidikannya, kurikulumnya, isinya cuma dua, zulman wajuran. Saya tadi ngobrol sama panitia, saya lihat buku pendidikan Islamnya Ustadz Adian Husaini kok banyak sekali, gitu ya. Saya bilang Ustadz Adian itu ngisi di sini, Cat. Iya, sebulan sekali, alhamdulillah. Ini buku saya sangat request sekali, recommended buku pendidikan Islam. Bapak Ibu, saya requestkan untuk kualitas pendidikan kita terbaik, buku kompilasi selekta kapita beliau ini, termasuk pergulatan pemikiran beliau yang subhanallah ya. Saya tadi diskusi kepada panitia, saya bilang saya ingin menulis satu buku yang judulnya Resolusi Akhir Zaman ya. Apa pilihan sikap yang harus diambil oleh umat Islam menghadapi carut marutnya zaman fitnah? Ada 5 resolusi. Resolusi yang pertama adalah resolusi pengetahuan ya. Kenapa kok resolusi pengetahuan harus diletakkan di awal? Kita lihat ketika Rasulullah SAW itu diutus, maka ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Kenapa perintah membaca? Ayat berikutnya adalah nun wal qalami wama yasturun, perintah menulis, perintah menyebarkan tulisan. Pena dijadikan sebagai objek sumpah karena memang ini mampu menggerakkan peradaban. Dan memang kalau kita baca dalam sejarah manusia, peradaban dari zaman Namrud sampai nanti entah abu siapa, entah zaman siapa, rezim dari zaman ke zaman selalu memaksa rakyat dibelenggu oleh kebodohan. Mereka tidak mengizinkan rakyat menjadi cerdas. Kenapa? Kecerdasan alam pikiran ini membuat mereka akan tidak terima kepada kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Ini yang kemudian Islam bawa ketika Iqra menjadi budaya bangsa Arab, yang sebelumnya itu adalah buta huruf, yang sebelumnya itu tidak pandai untuk berhitung dan menulis, ya. Tiba-tiba mereka menjadi semangat untuk membuka peradaban. Fa'lam annahu la ilaha illallah, milikilah ilmu tentang la ilaha illallah. Ini yang membuat kemudian seorang Bilal bin Rabah pada saat beliau disiksa oleh Umayyah, kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat-sahabatnya memberikan ucapan tahniah, datang memberikan ucapan selamat. Selamat ya Bilal, alhamdulillah kamu sekarang sudah merdeka, kita selevel sekarang, kira-kira begitu ya. Apa kata Bilal? Wallahi, sejak aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku sudah merdeka, walaupun jasadku dibelenggu. Ini kalimat yang memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat ditakuti oleh rezim Quraisy saat itu. Kenapa? Budak dengan tuan enggak bisa makan bareng, enggak bisa makan bareng, ya. Sementara di zaman Nabi, budak dan tuan satu piring bersama. La fadl li arabin al ajamin. Enggak ada perbedaan kelas antara Arab dengan non-Arab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini betul-betul dirasakan, ya, sehingga kemudian orang-orang kulit hitam, kulit putih, enggak ada merasa kemudian mereka memiliki kelebihan kecuali ketakwaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kembali kepada bahasan kita bahwa pekerjaan berat Imam Mahdi mengembalikan masyarakat gelandangan untuk kembali ke rumah, ke halamannya. Bapak Ibu, coba kita renungkan ya. 1924, sekarang 2018, hampir 100 tahun umat Islam gelandangan, gak punya rumah. Seperti apa psikologi masyarakat gelandangan? Orang gelandangan itu kira-kira makannya sehari 3 kali atau berapa kali, Pak? Ya, sesempatnya lah. Makannya perlu cuci tangan, duduk di meja, baca bismillah, kemudian berakhir dengan hamdalah, gak perlu pakai adab dan etika. Tidurnya bagaimana? Kira-kira di spring bed, di kasur empuk, ya, seadanya, di emperan, di trotoar. Kemudian pekerjaan hariannya apa? Kalau enggak malak, ngamen, ya, kemudian jadi tukang apalah begitu. Ada enggak gelandangan yang punya rumah, punya mobil, punya hotel, Pak? Enggak ada. Boro-boro kok punya itu. Dari mana mereka bisa mendapatkan sertifikatnya? Jangankan kok kepemilikan itu, memiliki hak sebagai warga negara saja mereka jangan-jangan enggak punya. Coba cek, punya enggak SIM KTP? Ya, kemudian KK misalnya. Jangan-jangan enggak punya semua. Ya, bahkan ya boro-boro surat nikah begitu kan, ya. Hampir namanya gelandangan itu seperti nasib rakyat Rohingya, hak-hak kewarganegaraannya itu dicabut semuanya. Inilah nasib umat Islam ketika hidup gelandangan. Tapi ada satu pertanyaan. Kira-kira gelandangan yang sudah turun-temurun dari zaman Mbah Buyut, kakek, bapak, sampai kemudian sekarang anak dan cucu yang hidupnya gelandang, sudah terlanjur enjoy dengan rumah kardus, sudah terlanjur enjoy dengan ngemis di jalan, lalu mereka diminta untuk kembali ke kampung halaman supaya bekerja normal sebagaimana layaknya manusia, kira-kira mau gak, Pak? Hah? Mau gak mereka? Ternyata gak mau. Kenapa? Enak ngemis. Satu lampu merah dapat 2.000, gitu kan? Satu jam bisa dikali 60, 120.000. Ngemis sehari kali 10 jam, jam kerjanya 10 jam misalnya, ya. Itu mereka bisa dapat berapa? 1 juta lebih. Satu bulan gajinya ngalah kan PNS. Suruh kerja di pabrik yang gajinya UMR, mau enggak kira-kira? Enggak mau, ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, anak gelandangan, anak pengemis itu dimasukkan ke pesantren yang makan sehari 3 kali, pakai pakaian rapi, berapa hari bisa bertahan di pondok, Pak? Kabur enggak kira-kira mereka? Inilah yang terjadi pada umat Islam sekarang, karena sudah terlanjur menjadi gelandangan, ketika disuruh pulang ke rumahnya yang bernama syariat Islam, kira-kira protes enggak? Ah, syariat Islam, BMT sama bank konvensional enggak ada bedanya. Gitu kan? Mendingan ke BRI, mendingan ke ini, mendingan ke itu, mendingan ke anu. Enggak ada bedanya. Gitu kan? Ya, suruh ke sini, ke situ. Bingung mereka. Ustadz sama dukun enggak ada bedanya. Sama-sama baca jimat, sama-sama baca mantra. Padahal beda, Pak, rukyah dengan mantra itu ya. Ya. Ini fitnah betul, ya. Nah, hari ini pekerjaan berat kita sebelum nanti Imam Mahdi tiba adalah kita mengajak masyarakat itu sadar. Kita ini punya rumah, ayo kita pulang. Pulang ke kampung halaman kita. Kita masih punya sawah dan ladang. tetapi berat sekali. Andai kata ada di antara para gelandangan itu yang pengen tobat, pengen kembali hidup normal, kira-kira kita berhadapan dengan siapa, Pak? Di belakang mereka banyak backing-backing preman yang memanfaatkan gelandangan itu untuk mengeruk keuntungan. Pernah menonton film Alangkah Lucunya Negeri ini? Nah, kira-kira begitulah ya. Ya, nggak mungkin mereka bergerak sendirian. Kenapa? Maaf, copet, kemudian kelompok-kelompok itu. Sekali mereka di penjara, besoknya mereka sudah bebas. Di belakang mereka ada kekuatan yang tidak diketahui. Bagaimana mereka bekerja? Narkoba, perampokan, prostitusi, jual beli manusia, itu ada bandarnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, maaf, wanita-wanita yang melacurkan diri, awalnya mereka butuh, tapi karena sudah terlalu lama jadi betah. Ya, ini problem. Maksud saya begini, banyak umat Islam yang tadinya sebetulnya melakukan itu semua dengan terpaksa, ya, terlibat dalam semua kejahatan ini karena butuh, tapi lama-lama mulai menikmati. Mirip seperti Bani Israel, pergeseran dari era Nabi Yusuf alaihissalam 400 tahun rentangnya, Pak. Lalu masuklah Nabi Musa alaihissalam. Berat sekali Nabi Musa untuk mengembalikan akidah mereka seperti akidahnya anak-anak Nabi Yakub ketika ditantang mata buduna min ba'di. Apa jawaban mereka? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima hanifan muslima. Ya. Itu jawaban anak-anak Nabi Yakub, Bani Israel, yang membuat Nabi Yakub tenang. Tetapi 400 tahun kemudian ketika Nabi Musa diutus kepada anak cucu 12 suku Bani Israel ini, Nabi Musa kaget. Yang didapati bukan pengikut ajaran Nabi Yakub. Yang didapati adalah mereka yang mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tuhan Bani Israel bukan Tuhan yang gaib, tapi Tuhan nyata yang bisa disentuh. Ketika Samiri bersama kaumnya membuat patung sapi betina, mereka mengatakan, qalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ketika Bani Israel, orang-orang terpilihnya, orang-orang hebatnya, diajak ke puncak Bukit Tursina mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manusia kaum yang langsung mendengar firman Allah itu Bani Israel. Apa kata mereka? Qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Mereka enggak mau beriman sampai melihat Allah dengan mata kepala. Artinya apa? Tuhannya Bani Israel hari ini adalah bukan Tuhan yang gaib, tapi Tuhan yang bisa disentuh, ya, dalam bentuk patung dewa atau simbol apapun. Bapak Ibu sekalian, hari ini fenomena Bani Israel yang menjauhi ajaran Musa nampaknya terulang kembali kepada banyak kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak bisa membayangkan pekerjaan berat Imam Mahdi bahwa nanti akan mengembalikan kezaliman dan kecurangan kembali kepada keadilan dan kesejahteraan. Ini betul-betul pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya, seperti beratnya Rasulullah SAW di awal masa-masa dakwah. Silahkan bagi yang ingin merenungi, baca kembali bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabat. Ya, ternyata bukan level Bilal Khobab yang kemudian mendapatkan ancaman. Level Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq pun mendapatkan penyiksaan. Kita mungkin tidak banyak membaca kisah itu ya, karena kita melihat sosok Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, tokoh-tokoh masyarakat Quraisy pada masa itu. Tetapi faktanya mereka pun harus mengalami penderitaan yang sangat berat di awal masa dakwah mereka, ya, di tengah masyarakat jahiliyah tadi. Maka inilah nanti nampaknya siklus yang boleh jadi akan terulang pada kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, kemudian ketika kita masuk pada bagaimana Imam Mahdi muncul. Nah, sebelum Imam Mahdi muncul, yang kita rasakan adalah masyarakat terbelah saat itu. Paling tidak ada tiga kelompok dalam menyikapi Imam Mahdi. Yang pertama kelompok ekstrem kanan, yang kedua kelompok ekstrem kiri, yang ketiga kelompok yang tawassut. Kelompok ekstrem kanan ini kalau kita lihat bermula dari optimisme yang kebablasan tanpa menggunakan rasionalitas di dalam bersikap. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi dikaji sedemikian detail pada abad ke-17, 18, 19, sehingga ketika penjajahan bangsa barat masuk ke dunia Islam, banyak para ulama kiai saat itu menghibur umatnya, tenang, nanti kalau Imam Mahdi muncul, beres semua, sekali gebrak rampung urusan. Imam Mahdi begini begitu, tingkat ekstrim mereka sampai pada gak mau beramal, gak mau memilih amal-amal yang bisa mendekatkan mereka kepada kemenangan. Inilah yang kemudian memunculkan beberapa ulama abad mutakhir ya, yang akhirnya menolak konsep Imam Mahdi. Tapi pada abad ke-7 sudah dimunculkan Muhammad Ibn Khaldun, Abdurrahman Ibn Khaldun ya, yang beliau menurut catatan sejarah termasuk yang pertama kali menolak konsep Imam Mahdi ya. Lalu kemudian muncul lagi pada abad ke-13 14 Hijriah, di mana kemudian sejumlah ulama termasuk kalau di Indonesia Hamka ya rahimahullah, kemudian ada beberapa ulama kontemporer Syekh Rosyid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian beberapa ulama yang lain yang menolak konsep Imam Mahdi. Sebetulnya ya kita dari sisi ilmu gak ada apa-apanya dengan mereka Pak. Kita perlu memahami latar belakang sejarah. Kenapa beberapa ulama yang ilmunya kita akui itu mereka kemudian menolak Imam Mahdi? Ternyata itu tidak bisa dipisahkan dari kelompok ekstrem kanan tadi. Dimana akhirnya ada kesimpulan, gara-gara keyakinan Imam Mahdi inilah umat Islam jadi terpuruk. Gara-gara keyakinan terhadap Imam Mahdi yang nanti akan menjadi pembela umat Islam jadi tidak berbuat. Akhirnya untuk menggebrak semangat mereka supaya muncul jiwa perlawanan, akidah ini dinafikan. Lalu mereka mulailah mencetuskan tentang batilnya ideologi Imam Mahdi, hadisnya palsu, gak bisa dipegang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian mengilhami beberapa penulis lainnya bahwa ada pendapat yang menolak konsep Imam Mahdi. Nah, kita Bapak Ibu sekalian berada di tengah-tengah. Kita mengimani sebagaimana para sahabat, generasi tabi'in, mereka mengimani tentang adanya Imam Mahdi. Bahkan Syekh Albani saya menyebutkan hadis Imam Mahdi, hadis Nabi Isa, hadis yang Dajjal masuk dalam kategori mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi diakui ijma' semuanya, hampir sepakat ya. Sehingga Syekh bin Basrah rahimahullah mengatakan adapun pendapat yang mengatakan tentang batilnya Imam Mahdi dan sebagainya ghairu mu'tabar, enggak perlu kita perhitungkan. Kira-kira begitu. Nah, singkatnya kita mengimani tentang akidah ini, tetapi itulah nanti yang dihadapi oleh Al-Mahdi. Umat yang hari ini terlanjur menjadi gelandangan, tidak memiliki tempat tinggal. Sudah terlanjur enjoy dengan pekerjaan, sudah terlanjur enjoy dengan gaya hidup. Gelandangan kalau kira-kira disuruh nginep di hotel, mau gak Pak? Gak mau, ngapain bayar? Enakan di depan gratis. Sama, umat Islam juga begitu. Ketika disuruh kembali kepada syariat yang di situ ada pengorbanan, ada biaya, ada harga, mereka berat. Sudah enak-enak kayak begini kok. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka nanti Imam Mahdi kemunculannya kata Nabi dimulai dengan berbagai macam huru-hara, fitnah, petaka, bencana yang luar biasa. Apa tanda-tanda kemunculannya? Ada tiga menurut kesimpulan para ulama. Satu, ada tanda fisik. Yang kedua, ada tanda gejolak sosial politik. Yang ketiga, ada tanda gejolak alam semesta. Tanda fisiknya apa? Banyak, namanya jelas, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Al-Fatimi, Al-Hasani, Al-Quraisy. Jadi secara nasab beliau ini keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari jalur bapak, tapi dari jalur ibu bertemu dengan nasabnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya. Kenapa Ahlus Sunnah meyakini bahwa beliau keturunan Hasan? Salah satu hikmahnya adalah ketika mereka berdebat mana yang lebih utama, Hasan atau Husain. Ahlus Sunnah mengatakan Hasan lebih utama daripada sahabat Husain. Kenapa? Hasan inilah yang oleh Nabi dikatakan ini adalah anak cucuku, penghulu para penghuni surga. Melalui perantaraan tangannya Allah akan menyatukan dua umat yang bertikai. Khalifah Ali bin Abi Thalib berperang dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, korbannya sampai puluhan ribu orang. Kemudian ketika Khalifah Ali meninggal dunia, jatuh ke tangan Hasan. Hasan kemudian dalam waktu kalau tidak salah 3 bulan atau 4 bulan menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan harapan hati umat Islam kemudian bersatu. Dan tahun ke-40 disebut sebagai Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi, seluruh umat Islam bersatu sampai 21 tahun tidak ada pertumpahan darah. Ini luar biasa. Berkat siapa? Berkat jasanya Hasan. Dengan sikap tawaduknya Hasan inilah Allah membalas anak cucunya nanti menjadi khalifah terbesar di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Sementara kalau kita lihat dalam sejarahnya, sahabat Husain justru memiliki ambisi untuk menjadi khalifah, sehingga kemudian menjadi sebab terjadinya pertempuran di Padang Karbala, yang di situ Imam Husain kemudian menjadi syahid, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini secara fisik namanya demikian, Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau kemudian kita cuma cari-cari nama Muhammad bin Abdullah di Mekah, gimana Pak? Memang ada ciri mancung, dahinya lebar, jenggotnya lebat, dadanya bidang. Tapi orang kayak begitu nggak usah di Mekah Pak ya. Di Solo itu yang arah Pasar Kliwon banyak yang kayak begitu ya. Di Jakarta kampung-kampung Arab juga banyak. Maka ketika kemudian mencari Imam Mahdi dengan basis nama dan ciri fisik, banyak yang akan kejebak. Itu kenapa dalam tulisan kami, inikah Al-Mahdi yang dijanjikan, kita sebutkan ada 23 Imam Mahdi palsu yang pernah muncul dalam sejarah. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Depok bahkan ya. Itu ngaku sebagai Imam Mahdi, membaiat rakyatnya di depan Ka'bah. Ngaku pengikutnya sebagai pasukan Panji Hitam. Waktu dibaiat menggunakan seragam hitam. Itu ya. Maka ada satu nasihat dari Imam Sufyan As-Sauri, kalau isu Imam Mahdi sudah muncul, jangan buru-buru baiat sampai nanti seluruh manusia betul-betul telah membaiatnya. Ya. Saking apa? Nanti memang banyak sekali yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Bapak Ibu sekalian, maka ada ciri yang kedua, yaitu ciri sosial politik. Apa ciri sosial politiknya? Satu, wafatnya Raja Arab. Ya. Kalau Raja Arab hari ini kita identik dengan Mekah, Saudi. Ya, tapi lagi-lagi Nabi tidak pernah menyebutkan namanya. Setelah wafatnya sang khalifah di Arab ini, tiga putra mahkotanya akan rebutan kekuasaan. Kita tidak perlu berasumsi, karena waktu itu juga rame. Ini kayaknya hadis ini yang dimaksud adalah Raja Fahad. Nanti kalau Raja Fahad meninggal akan terjadi begini-begini-begini. Ya, kalau ada yang menisbatkan itu kepada saya sudah bertobat dari hal-hal yang begini demikian. Ya. Ketika Raja Fahad meninggal, baik-baik saja tuh Saudi. Oh, nanti kayaknya nih setelah Raja Abdullah, begitu kan ya. Raja Abdullah meninggal, baik-baik saja Saudi. Oh, nanti nih setelah Raja Salman, begitu kan ya. Ya begitulah namanya tebak-tebakan, ya. Enggak akan pernah inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Udahlah, nanti kita akan saksikan bagaimana peristiwa itu. Memang sih sebagian ulama membolehkan untuk membuat semacam kira-kira, karena ada indikasi korinah yang memang menguatkan. Tetapi salah satu syaratnya tidak boleh memastikan dan tidak boleh menafikan adanya kemungkinan yang lain, karena ini keniscayaan. Ini ciri yang pertama. Jadi wafatnya kemudian sang khalifah, tiga putra mahkotanya rebutan Mekah, tidak ada satupun yang berkuasa, muncul seorang pemuda bernama Muhammad Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Kata Nabi, ciri-cirinya adalah yusbihuni fi khuluqi wala yusbihuni fi khalqi. Imam Mahdi itu akhlaknya mirip dengan aku walaupun wajahnya beda dengan aku. Dalam tafsirnya, yusbihuni fi siroti wala yusbihuni fi suroti. Sirohnya, perjalanan hidupnya, mirip dengan Nabi. Langkah perjuangannya mengikuti jejak Nabi. Wajahnya, surohnya tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri yang lain apa? Terjadi gejolak di Timur Tengah, di wilayah Syam. Muncul seorang tokoh kejam, mengaku keturunan Quraisy, memaksakan diri sebagai pemimpin umat Islam, memaksa semua orang untuk tunduk, yang tidak mau akan ditangkepi, dihukum, disiksa, dibunuh. Bahkan sampai disebutkan bahwa Bani Qais ketika melakukan perlawanan itu, kemudian mereka banyak yang hancur, wanita-wanitanya dibunuhi, wanita hamil bahkan diurai perutnya dan sebagainya. Ya, sekali lagi kita gak perlu nebak-nebak ini siapa, kita tidak tahu kelompok ini, tapi dia memaksakan diri sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang kalau orang tidak mau bergabung akan dihabisi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, gejolak ini muncul ketika Imam Mahdi nanti dibaiat di kota Mekah. Pemimpin ini tidak setuju Wong aku pemimpinnya, kok muncul khalifah baru? Bapak ibu sekalian, Imam Mahdi itu bukan seorang panglima militer, bukan komandan perang, bukan ahli strategi, bukan ahli politik. Dia seorang thalibul ilmi, dia seorang pelajar biasa di kota Madinah, ya, yang kemudian ditunjuk oleh sejumlah manusia, para ulama yang melihat ciri fisiknya dengan basirohnya, akhirnya kemudian dipaksa, diseret di depan makam Ibrahim, di samping makam Ibrahim, untuk kemudian dibaiat. Ya, kalau Imam Al-Barjanji menyebutkan ada 7 ulama dari berbagai dunia kemudian kumpul di sana, lalu mereka mengatakan, kami yakin engkau lah yang disebut Muhammad bin Abdullah. Ciri-cirimu begini, begini, begini, ibumu adalah si fulan, kami yakin engkau adalah Muhammad bin Abdullah, segera bentangkan tanganmu, kami akan berbaiat kepadamu. Imam Mahdi kemudian mengatakan, bukan aku yang kalian maksud. Memang namaku Muhammad bin Abdullah, tapi bukan aku. Tidak, pasti kamu. Ya. Akhirnya terjadi perdebatan yang sangat panjang. Imam Mahdi kemudian menyerah ketika mereka mengatakan, seluruh darah umat Islam yang tertumpah menjadi tanggung jawabmu kalau kamu tidak mau menerima amanah ini. Akhirnya Imam Mahdi menyerah dan menerima baiat itu. Peristiwa itu terasa sangat berat. Bapak ibu sekalian bisa dibayangkan ya. Beliau bukan panglima militer, bukan komandan perang, bukan ahli politik, bukan ahli strategi, bukan ahli ekonomi, bukan ahli hubungan internasional, tetapi dipaksa menjadi khalifah terbesar yang menaungi seluruh dunia Islam. Siapa yang kuat? Saya teringat ketika Mullah Muhammad Umar, pimpinan Taliban di Afghanistan, dipaksa untuk menjadi khalifah seluruh muka bumi. Kata beliau, tidak, saya hanya pemimpin Afghan, saya hanya pemimpin Taliban. Ya, sebab apa? Kalau saya menerima baiat dari seluruh dunia, maka darah yang tertumpah di belahan sana ada di atas pundakku. Ya, setetes air mani yang tumpah tidak pada tempatnya di bumi yang lain, aku yang akan memikul dosanya. Itu tanggung jawab seorang khalifah. Maka berat, Pak. Khalifah yang asli nggak memaksakan orang untuk berbaiat, justru dia yang dipaksa untuk menerima baiat. Inilah Al-Mahdi. Beliau kemudian dipaksa dibaiat. Suasana yang sangat berat itulah kemudian Allah memberikan satu pertolongan yang luar biasa. Apa itu? Ini jawabannya ketika ada orang bertanya, bagaimana Imam Mahdi bisa mengatur hubungan internasional? Bagaimana Imam Mahdi mengatur persoalan ekonomi, dunia perbankan? Bagaimana Imam Mahdi mengelola sumber daya alam? Bagaimana Imam Mahdi kemudian mengatur lautan, hutan, kemudian migas, non-migas? Bagaimana mengatur pajak, mengatur imigrasi dan sebagainya? Karena tugas khalifah semua. Tugas khalifah, kata Imam Al-Mawardi, kan ada dua. Satu, iqamatuddin. Yang kedua apa? Siyasatud dunya biddin. Satu, menegakkan agama, baik itu ibadah mahdoh, hukum hudud, jinayat dan sebagainya. Yang kedua, siyasatud dunya biddin, mengatur dunia dengan basis agama, mengatur gunung, mengatur laut, mengatur mineral, mengatur jembatan, mengatur proyek dalam negeri, hubungan internasional, semua ini tugas khalifah. Dia mengatur semuanya, ya. Bapak ibu sekalian, ini tugasnya Imam Mahdi. Bagaimana seorang thalibul ilmi yang tidak punya pengalaman masa lalu kok kemudian mampu menyelesaikan itu semuanya? Inilah keajaiban barokah yang Allah berikan. Apa kata Nabi? Wa innallaha sayuslihuhu fi lailatin. Allah akan mereformasi Imam Mahdi hanya dalam waktu satu malam. Apa yang dimaksud dengan islah, reformasi pada Imam Mahdi? Para ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Ibnu Katsir misalnya menyebutkan Allah menerima taubatnya, Allah memberi taufik dan petunjuk kepadanya. Tetapi Dr. Ahmad Al-Mubayyad memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, tidak semua orang soleh itu muslih. Orang soleh itu, ya mungkin kita nih ada yang jadi orang soleh ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin tilawah, rajin zikir, rajin sedekah, tapi belum mampu menjadi muslih. Muslih itu kemudian mampu memaksa orang yang tidak bayar zakat untuk bayar zakat, mampu menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, mampu menjadi simbol penggerak umat, menggerakkan potensi masyarakat. Ini ada orang yang gak bisa. Kalau tilawah mungkin juara satu, tapi kalau suruh jadi pak lurah gak kuat dia, berantakan umatnya gitu loh ya. Boro-boro kok tambang lurah gitu kan ya. Dia mengelola anak tiga saja barangkali gak kuat gitu, bingung. Tapi soleh luar biasa dalam masalah ibadah. Nah, kata Dr. Rahman Bayat, Imam Mahdi rojulun soleh. tapi dia belum menjadi muslim. Gak punya pengalaman ngatur kota, gak punya pengalaman ngurusi negara, gak punya pengalaman untuk mengurusi ekonomi, politik, sosial, militer dan sebagainya. Tetapi pada malam itu oleh Allah dikasih ilmu, yang kalau bahasa kita, bahasa sulapan itu simsalabim. Pagi hari Imam Mahdi seakan-akan memiliki semua yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin kelas dunia untuk mengatur semuanya. Inilah yang kemudian menjadi jawaban kenapa di tangan Imam Mahdi keadilan akan ditegakkan. Konsep kebenaran betul-betul merata, yang sebelumnya bumi isinya dah curang dan dolim semuanya. Bapak ibu sekalian, bayangkan kalau kemudian hari ini ada 375 orang yang harta kekayaannya setara dengan 4 miliar penduduk dunia. Di mana keadilan? Ya, laut kok milik satu orang, pulau kok milik satu orang, gunung milik satu orang, kekayaannya ratusan triliun yang kalau dibagi kepada miliaran orang ini, masya Allah, alam semesta ini, dunia Islam kaya raya yang luar biasa. Pernah ada satu simulasi, ya, minyak Saudi eksplorasinya ketika dijual dengan harga normal dunia saat itu, lalu dibagikan hasilnya kepada 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia, per kepala per hari dapat jatah 30.000 rupiah. Bayangkan Pak ya, nih kalau saya pakai simulasi saya, ya, saya istri satu, anak 12, berarti 14 kali 30.000 berarti 420.000 gitu ya, kali 1 bulan 12,5 juta, tidur nganggur, tidur tapi makmur, ngelekar dibayar, kira-kira gitu Pak. Kira-kira kalau penghasilan saya 12,5 juta tanpa harus berbuat apa-apa, sudah cukup belum itu Pak? Insya Allah cukup lah ya. Bapak ibu punya penghasilan 30.000 per hari per kepala, itu dibagi kepada 1,5 miliar, itu baru minyak gas yang ada di Saudi. Bagaimana kalau alam Indonesia ini kemudian dibagikan merata kepada seluruh penduduk Indonesia? Kayak apa makmurnya kita, Pak? Ya, subhanallah. Tapi hari ini kita menyaksikan ada orang-orang dengan pendapatan di bawah standar PBB. PBB membuat standar kemiskinan itu 1,9 US dollar. Tapi pemerintah Indonesia bikin standar kemiskinan berapa? Hah? Separuhnya. Separuhnya gitu kan ya. Jadi menurut PBB kalau 2 US dollar itu kan berarti kurang lebih sekitar 28.000 ya. Ya hampir sama dengan pembagian tadi lah ya. Ya. Jadi masya Allah, kita lihat kedoliman kecurangan luar biasa. Nah, nanti Imam Mahdi itulah yang akan mengelola seluruh alam semesta sampai kembali. Maka disebutkan dalam hadis Nabi kalimat yang sangat jelas sekali itu, yuhsil mala wala yuhsi adada. Imam Mahdi membagikan harta kepada manusia, gak pernah dihitung-hitung, merata semua, gak ada yang gak kebagian. Bahkan ketika ada yang menerima, ya Allah aku kok menjadi umat Muhammad yang paling rakus. Bahkan nanti pada puncak kejayaannya apa? Orang keliling bersedekah emas, gak ada yang mau nerima. Kenapa? Nah, ini nanti ada hubungan yang sangat erat antara apa bu? Dicabutnya fitnah pada zaman Imam Mahdi babak-babak terakhir. Ya, ketika turunnya Nabi Isa, kan tadi kita sudah sebut ya, fitnah itu ada tiga ya. Fitnah akhlas, yaitu pembantaian, pembunuhan, peperangan. Yang kedua fitnah sarro, fitnah harta, tahta, wanita. Yang ketiga fitnah ajaran sesat, ideologi menyimpang, yang disebut fitnah duhaima. Nah, fitnah yang kedua ini di zaman Imam Mahdi pun dicabut. Betul-betul rasa cinta kita kepada harta itu berkurang, bahkan gak ada. Sampai dibagi-bagi sedekah, gak mau nerima. Hari ini Pak, sesoleh apapun antum, sekaya apapun antum, kalau saya bawa duit 1 miliar saya sebar, mesti rebutan. Mesti itu. Kenapa? Kita masih dibuat cinta dengan harta, gitu loh. Masih. Artinya ini fitnah ini memang belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dicabut pada zaman Nabi Isa, dan itulah keadilan yang seadil-adilnya. Betul-betul. Jadi gini Pak, Bu. Makmur itu bukan sekedar bahwa proses produksi dengan distribusi itu seimbang, tetapi kelapangan hati ini juga harus dimunculkan. Mau hebat apapun produksinya, mau semerata apapun distribusinya, kalau hati ini tidak lapang, tetap saja rebutan, ya tidak? Sekarang nih, ini yang hadir berapa kira-kira? 500 sebutlah. Panitia sudah menyediakan roti 500. Tapi kalau di antara kita ada yang rakus dan tamak, ada yang kelaparan enggak kira-kira? tetap saja ada. Ya, nah nanti Islam punya konsep perpaduan yang sangat indah. Kalau teori barat, teknologi barat sibuk dengan yang namanya produksi, produksi, produksi. Kalau bahasa lainnya kerja, kerja, kerja, kira-kira gitu ya. Jadi saya nggak nyindir siapa-siapa. Memang barat begitu, ya. Tiap hari kerja terus begitu. Islam sibuk dengan distribusi. Tapi bukan hanya menyibukkan dengan distribusi supaya merata, sibuk menata hati. Ini luar biasa konsep Islam, Pak. Kenapa? Sehebat apapun pekerjaan kita, kalau kemudian distribusinya tidak merata, tetap akan ada orang yang gak kebagian jatah. Macam itu. Tapi ketika kemudian distribusi merata, itu harus diatur pakai konsep. Islam punya aturan. Tetapi kan ada manusia yang hatinya gak bisa puas, maka pakai aturan. Nah, di zaman Imam Mahdi, subhanallah, bukan cuma konsep yang bagus, tetapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicabut itu rasa dengki, rasa iri, rasa rakus dan tamak. Sampai kemudian jangankan kok dibagi-bagi secara sukarela, ya, dijatah, apa namanya, kalau zaman kita dijatah saja pada rebutan semuanya, kan macam gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Imam Mahdi yang akan muncul tadi, tanda apa, Pak? Gejolak sosial, ya. Jadi terjadi perebutan kekuasaan, terjadi munculnya seorang yang mengaku pemimpin internasional, kemudian terjadi pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Pertikaian di antara umat Islam makin memuncak. Saya baca tweetnya Mustofa Nahrawardaya, Wardana atau Wardaya, ya, tokoh Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, masya Allah. Ya, ini bukan ramalan ya, tapi beliau mengatakan hati-hati, menjelang pertengahan Agustus nanti akan terjadi perubahan politik yang membuat jantung Anda berdegup. Siap-siap, kata dia. Untuk Indonesia kayak gitu, Pak. Tapi untuk tingkat dunia, menjelang Imam Mahdi itu terjadi keguncangan yang luar biasa, kata Rasulullah SAW. Maka ada yang menggambarkan Imam Mahdi itu mirip seperti bayi yang mau lahir. Ya, bayi yang mau lahir itu ada tanda-tandanya. Ya, hamil dulu yang pertama ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, tapi orang kalau ngelihat baru 3 bulan, orang bilang masih apa? Ah, masih lama. Nanti kalau sudah 9 bulan, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, mulai suaminya panik. Cek HPL, terus kapan nih, kapan, kapan, begitu ya. Ketika menjelang melahirkan, itu ada tanda-tanda yang kuat. Apa, Bu, tanda-tandanya, Bu? Ibu-ibu paling paham, ya. Terjadi kontraksi, guncangan pada rahimnya, ya. Kemudian bawa ke bidan. Bidan ngecek, oh baru pembukaan 1, Pak, masih lama. Bu, ini ibu-ibu yang bisa menjawab, ya. Kalau wanita hamil mau melahirkan baru pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, itu ibu-ibu hamil masih sempat ketawa, masih sempat senyum, bahkan masih bisa WA-an. Ya, kemarin malam ketika adik saya kayak gitu, "Mas, doain ya, baru pembukaan segini, mudah-mudahan cepat lancar." Itu masih bisa. Itu tandanya lahirnya masih lama. Itu loh, ya. Tapi, Bu, kalau sudah pembukaan 9-10 itu apa yang bisa ibu lakukan? Hanya ada tangisan, jeritan, rintihan yang sangat menyayat dan menyakitkan. Suami yang di samping itu betul-betul gak tega untuk menyaksikan. Kira-kira seperti itulah kemunculan Imam Mahdi. Ketika memang betul-betul mau muncul, umat Islam hanya memiliki derayan air mata dan tumpahan darah di mana-mana. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini masih bisa ngopi pagi, makan gorengan, beli cilok, begitu ya. Masih lama, Pak, Imam Mahdi itu ya. Ya. Tapi nggak tahu ya, ini kan di sini gitu loh ya. Di Suriah sana mungkin sudah betul-betul kehabisan napas dan darah gitu kan. Ya. Dan memang peristiwa ini terjadi sifatnya secara umum. Bahwa di berbagai belahan dunia ada orang Islam yang masih menikmati, ya itu tidak menafikan. Saya percaya ketika nanti Imam Mahdi itu muncul, masih sangat mungkin ada umat Islam yang nggak tahu Imam Mahdi. Apa itu Imam Mahdi? Gitu kan? Nggak tahu itu jenis makanan atau jenis pakaian atau merek otomotif, kan nggak tahu mereka. Ya, bahkan ketika saya bawa poster Imam Mahdi itu, ada yang nanya, "Ustadz, bedanya Imam Mahdi sama Minal Mahdi Ilal Mahdi itu apa?" Ya Allah, Joko sembung lora untu, gitu ya. Nggak nyambung, ya. Imam Mahdi, jujur Pak, itu tukang tambal ban nanya saya gitu. Saya bawa poster itu, dia baca, "Ustaz, bedanya Imam Mahdi sama Minal Mahdi Ilal Mahdi itu apa?" Mungkin dia waktu SD dengerin pengajian ustaznya ya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu loh ya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Imam Mahdi ini kemudian akhirnya dipilih oleh kaum muslimin berbondong-bondong. Nah, dari mana kita mengetahui tanda yang paling kuat? Yaitu tanda yang ketiga, gejolak alam semesta. Inilah tanda yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak tanda-tanda lain yang hadisnya diperselisihkan ya. Dr. Ahmad Mubayyad termasuk yang menhasankan hadis riwayat dari cucunya Ibnu Abbas ya, anaknya Ibnu Abbas, di mana beliau menyebutkan la yahrujul mahdi hatta tatlu'a ma'asyamsi ayat. Beliau mengatakan tanda Imam Mahdi secara alam semesta adalah munculnya bintang meteor yang menabrak bumi. Bapak ibu sekalian, ayat hadis tentang hujan batu dari langit itu banyak sekali. Amin tumang fissama ya yursil alaikum hasiba. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau nantang Rasul, askit alaina kisafan minas sama gitu ya. Jadi ayat tentang hujan meteor batu dari langit itu banyak. Hadis Nabi juga begitu. Fi hadil ummah khosfun wa qozbun wa maskhun. Akan ada hujan batu pada umat ini. Tapi kita tidak tahu kapan. Nah, dalam riwayat asar tadi disebutkan Imam Mahdi tandanya muncul bintang meteor yang menabrak bumi. Yang kedua apa tandanya? Surutnya sungai Efrat. Ya, sungai Efrat akan mengering memunculkan gunung emas yang menjadi objek rebutan manusia. Dalam 100 manusia yang berebut, satu selamat, 99 akan tewas ya. Kemudian apalagi tanda lainnya? Tanda lainnya terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Salah satu gempa bumi yang paling dahsyat yaitu gempa bumi yang terjadi di Mekah ya. Di mana peristiwa ini nanti yang saya anggap sebagai satu-satunya tanda paling valid. Kenapa valid? Tempatnya jelas, korbannya jelas. Bagaimana tandanya? Gempa bumi ini menenggelamkan entah berapa ribu, puluh ribu, atau juta manusia. Sebab gempa bumi ini memakan kelompok yang tadi saya sebutkan, yaitu dalam beberapa riwayat disebut dengan nama As-Sufyani. Pemimpin Quraisy yang mengaku sebagai pemimpin Islam, memaksakan kehendak, gak terima dengan adanya Imam Mahdi, mengirim utusan untuk membunuh Imam Mahdi, tapi berhasil digagalkan. Lalu kemudian As-Sufyani memberangkatkan sendiri pasukannya. Ketika sampai di sebuah daerah antara Mekah dengan Madinah, di satu lapangan yang namanya Al-Baida, padang pasir Al-Baida, di situ terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menenggelamkan semuanya. Yang depan, yang belakang, yang tengah, kata Nabi, bahkan yang sedang jalan-jalan di pasar, di kebun, itu semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu orang yang selamat, kata Nabi. Summa yuhbirun nas. Kemudian dia ceritakan peristiwa yang sangat heboh ini. Bapak ibu sekalian, jadi kalau kita tak nanti mendengar ada informasi bahwa terjadi gempa dahsyat, dan gempa ini kemungkinan juga disusul dengan dipicu ya oleh tanda yang berikutnya, yaitu apa? Yahrujun nar min ardil Hijaz. Keluarnya api dari perut bumi, yaitu bumi Hijaz. Ketika gempa, api keluar menyembur. Api ini kata Nabi ya, hatta tudiu tudia aqnaqal ibil bi Busra. Api ini kemudian bisa dilihat dari arah Busra. Kenapa? Unta-unta yang ada di sana lehernya menyala semua. Busra dengan Hijaz itu jaraknya 800 mil, 1200 km ya. Jaraknya seperti Jakarta Makassar. Di Makassar ada gempa, ada gunung api. Lah kok di Jakarta, di Jakapermai ini, kok kemudian kucing-kucing kita lehernya nyala semua? Bisa dibayangkan tingginya kayak apa? Saya pernah diskusi ngobrol dengan seorang pakar gempa, dosen IPA, Dr. Gamal namanya. Dia cerita bahwa di bawah Jazirah Hijaz, Jazirah Arab, itu merupakan pertemuan lempeng dunia. Gesekan yang terjadi meniscayakan sumber daya alam berupa gas dan minyak bumi menyembur ke langit. Diprediksi ketinggiannya 6 km ke atas. Maka itu bisa dilihat dari jarak 1200 km. Nah, kalau peristiwa ini sudah terjadi, insya Allah tidak kita ragukan di Mekah sedang terjadi proses pembaiatan Imam Mahdi. Buat Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan haji, gak usah takut ya, tetap berangkat gitu loh. Karena ada yang kemudian ini jangan, hati-hati nanti, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau meninggal di sana tinggal selamatan begitu ya. Ya, mudah-mudahan syahid kan begitu. Kata Nabi apa? Semua ditenggelamkan. Ibunda Aisyah protes, ya Rasulullah, kan tidak semuanya bergabung dengan pasukan tadi untuk menyerang orang yang Imam Mahdi ini, gitu ya. Kata Rasulullah, ya semua akan ditenggelamkan, tapi nanti akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya gabung dengan kelompok tadi, dia mati durhaka itu. Ya kenapa? Ingin memerangi Imam Mahdi. Tapi kalau nggak sengaja lagi jalan-jalan, lagi umroh, gitu kan, lagi di pasar, kok kena efek? Semuanya tergantung niat masing-masing. Bapak Ibu sekalian, jadi ini tiga tanda yang kita ketahui bahwa Imam Mahdi berarti sudah muncul di kota Mekah. Terjadilah perubahan politik global. Bapak Ibu sekalian, pakar dunia banyak yang menganalisa tentang bagaimana dunia bisa berubah. Ya, Soviet bisa runtuh bagaimana? Hari ini Amerika mendominasi, Cina mulai menyusul, negara Rusia mulai bangkit. Ya, kita lihat dominasi dunia nanti akan berkutat pada tiga poros kekuatan dunia. Nabi SAW menyebutkan wa'udtum haisubada'tum, wa'udtum haisubada'tum, wa'udtum haisubada'tum. Kalian nanti akan kembali sebagaimana kalian memulai. Kalau ini saya memaknakan ada 5 atau 6 makna. Salah satu maknanya adalah kembalinya poros kekuatan dunia menjadi tiga. Satu, Romawi. Yang kedua, Persia. Yang ketiga, Islam. Romawi hari ini didominasi oleh Imperium Barat, Amerika, Eropa, dan negara-negara sekutu yang berafiliasi ke sana. Persia hari ini didominasi oleh Iran yang didukung oleh Cina, Rusia, dan negara-negara Blok Timur. Sementara Islam hari ini belum nampak. Sebagaimana dulu Persia dan Romawi muncul, Islam keluar mampu menaklukkan keduanya. Maka hadis ini akan terulang kembali sebagaimana yang termuat di dalam riwayat Muslim, takzuna jazirat al-Arab, kalian nanti akan menaklukkan jazirat al-Arab. Fayaftahu Allahu lakum, kemudian Allah memberi kemenangan kepada kalian. Inilah awal Imam Mahdi, kemudian dibaiat di Mekah. Mekah yang hari ini kondisinya barangkali sudah mulai banyak berubah, terutama pasca kebijakan Bin Salman, ya, Raja Salmannya kita melihat kebijakannya cukup baik awal-awal, tapi kemudian mulai dipegang oleh putra mahkota yang bernama Bin Salman. Kita mendengar berita yang mudah-mudahan Allah memberi keselamatan. Kemarin Syekh siapa? Safar Hawali baru ditangkap setelah menulis buku setebal 3000 halaman. Padahal nasihatnya bagus, ya, nasihat kepada pemerintah, tapi kemudian beliau dan kedua orang anaknya langsung dicokok ke penjara. Yang terbaru baru kemarin, Syekh Ali Al-Ghamidi, beliau padahal dalam kondisi masih diinfus badannya menggunakan tabung gas, sedang dikerumuni tamu-tamu, saat itu juga langsung diangkut ke penjara. Saya tidak tahu ya bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan berikutnya, tetapi yang jelas janji Rasul nanti Jazirat Arab akan kembali betul-betul ke pangkuan Islam. Dan ada satu hadis yang mengisyaratkan, menarik hadis ini. Nabi menyebutkan wa inna dina la ya'ruju ilal hijazi kama ta'rujul hayatu ila juhriya. Ya, wa innal imana, iman akan kembali lagi ke bumi Hijaz sebagaimana seekor ular yang kembali ke sarangnya. Jadi dulu Hijaz, Mekah, Madinah itu pusat keimanan. Ya, iman berada di negeri ini. Kemudian menjelang akhir zaman, iman itu keluar seperti seekor ular yang keluar. Tapi nanti apa? Balik lagi ke sana sebagaimana ular yang kembali ke sarangnya. Jadi hadis ini memberi syarat bahwa iman, kekuatan iman dan Islam sempat keluar, dan kita tidak tahu kapan waktu pastinya, sampai kapan, dan kemudian betul-betul kembalinya itu kapan, kita tidak mengetahui. Tetapi bahwa ketika nanti Imam Mahdi menguasai jazirah, pasti dia akan memberlakukan Islam persis seperti Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Yusbihuni fi khuluqi wa la yusbihuni fi khalqi. Imam Mahdi itu akhlaknya, perangainya, konsepnya itu persis sebagaimana yang aku miliki. Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Mahdi kemudian berkuasa di Mekah, apa yang terjadi berikutnya? Summa takzuna Faris, kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Fayaftahu hawlakum, terjadi peperangan melawan bangsa Persia. Di mana Persia hari ini? Iran. Hari ini negeri yang mewakili Persia adalah Iran. Imperium Iran, kita tahu Iran atau Syiah memiliki akidah yang agak mirip dengan kita dalam masalah Al-Mahdi. Maksudnya sama-sama meyakini Imam Mahdi. Tetapi Al-Mahdi versi Syiah berbeda dengan versi Ahlu Sunnah. Ya, Imam Mahdinya Syiah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ya, yang muncul entah berapa ratus atau ribu tahun yang silam. Waktu itu masih bayi dan masih sembunyi. Sebentar lagi akan keluar katanya. Tapi tentu saja ini dongeng belaka yang tidak akan menjadi kenyataan. Sampai kapanpun Imam Mahdi mereka ditunggu, nggak akan mungkin keluar. Dan betapa kecewanya mereka ketika muncul Imam Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdullah, bukan dari kalangan mereka. Maka terjadilah peperangan antara kita dengan Imam Mahdi, dengan Persia. Perang ini diduga kuat ada campur tangan koalisi dengan bangsa Romawi. Kenapa? Dalam hadis Muslim lain disebutkan, satu solihuna ruma sulhan aminan watu qatiluna aduan min waraikum. Kalian nanti akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan perjanjian damai yang betul-betul aman. Kalau sekarang bukan perjanjian damai, tapi penyerahan diri. Ya, tapi di zaman Imam Mahdi ini betul-betul berdamai. Kenapa bangsa Romawi mau berdamai? Ada banyak kemungkinan. Yang pertama, Barat gelisah dengan pertumbuhan Imperium Persia hari ini. Bagaimanapun dominasi Persia yang didukung oleh Rusia, didukung oleh Cina, ini tidak bisa dipungkiri menyaingi Imperium Barat, Amerika dan Eropa. Ya, pada saat yang sama, Barat mampu membaca peluang. Umat Islam punya sejarah permusuhan yang cukup panjang dengan bangsa Persia. Ya, maka kemudian Barat, kita tahu karakter Barat dengan Timur berbeda, Bu, Pak. Saya lupa ini analisanya siapa, tetapi bangsa Barat itu paling hati-hati dalam menimbulkan korban manusia, sedangkan bangsa Persia paling berani mengorbankan nyawa. Maka teori perangnya orang Barat itu berbeda dengan teori perangnya orang Persia Timur. Ya, teori perang Barat buat mereka nyawa sangat mahal. Berapapun biaya asal nyawa bisa dikurangi, maka itu mereka lakukan. Ini mirip seperti dalam Al-Quran, la yuqatilunakum illa min warai, gimana tuh ayatnya, min warai judur, illa min kurum muhassanatin aw min warai judur. Ya, mereka tidak akan berani berperang kecuali di balik benteng atau di apa namanya, di balik tembok. Ya, jadi makanya kalau perang-perangnya Amerika itu menggunakan drone, pakai robot, mereka eman-eman manusia. Tapi kalau Persia tidak, mereka bikin tiket ke surga, mereka pakai rakyatnya untuk masuk ke wilayah. Maka rakyat tentara Iran yang dikirim ke Suriah itu dikasih mantra-mantra calon penghuni surga. Ya, semangat sekali mereka melakukan itu semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka apa? Romawi milih bekerja sama dengan umat Islam karena banyak kepentingan. Kalau kemudian umat Islam mengalahkan Persia atas nama akidah, maka Romawi ingin menghancurkan Persia karena ingin rebutan kekuasaan, rebutan kue lah kalau kita, ya. Nah, tetapi dalam peperangan ini kata Nabi SAW, ya, fatadzuna wa tagnamuna wa tansuruna, kalian memerangi mereka, mendapatkan ghanimah dan kalian mendapatkan kemenangan. Pada saat itulah kemudian ada seorang bangsa Romawi yang mengangkat salib tinggi-tinggi, mengatakan hidup salib, hidup salib, oleh seorang muslim kemudian dijongkrokkan. Itulah peristiwa yang kemudian membuat orang-orang Romawi akhirnya mereka kembali, dan mereka kemudian mengumpulkan 80 negara, masing-masing negara 12.000 tentara untuk persiapan perang yang berikutnya. Kenapa bangsa Barat merasa Persia sudah dikalahkan? Kemenangan milik umat Islam. Mereka enggak kebagian apa-apa. Ghanimah berupa gunung emas yang muncul, mereka enggak kebagian. Sebab Al-Mahdi akan membagikan ghanimah ini sesuai dengan syariat Islam. Enggak akan diberikan kepada bangsa Barat. Maka kemudian orang Barat berkhianat, Romawi berkhianat, masuklah pada babak yang ketiga, yaitu summa takzunar Rum. Kalian akan menaklukkan bangsa Romawi, lalu Allah beri kemenangan. Ini peperangan yang super dahsyat, disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubro. Orang Barat katanya menyebut dengan nama Armageddon. Einstein bahkan sudah punya prediksi. Dia mengatakan bahwa, saya tidak tahu senjata apa yang digunakan manusia pada perang dunia ketiga, tetapi perang berikutnya manusia aku pastikan akan berperang menggunakan batu dan kayu. Bapak Ibu sekalian, ini sudah dekat mau Dajjal keluar ini. Kenapa? Karena setelah itu Nabi mengatakan summa takzuna Dajjal. Kemudian kalian nanti akan memerangi Dajjal dan Allah memberi kemenangan kepada kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada peperangan ini dampaknya sampai ke seluruh negeri. Kembali ke zaman kegelapan, hidup tanpa teknologi. Karena perangnya kata Nabi menggunakan onta, kuda, tombak, kayu, pedang, panah. Tidak ada lagi teknologi penerangan malam. Ya, para prajurit menggantungkan pedangnya di pohon-pohon zaitun. Ya, peperangan mereka kolosal, berhadap-hadapan. Ada banyak indikasi yang menyebutkan bahwa peperangan mereka itu betul-betul kolosal, betul-betul manual. Satu, perangnya berhadap-hadapan kata Nabi. Yang kedua, ketika maghrib perangnya berhenti. Ya, yang ketiga, mereka menggantungkan pedangnya di pohon zaitun. Ya, kemudian ya dalam peperangan ini ada keanehan. 960 ribu tentara Romawi itu dikalahkan dalam satu waktu bagian akhir. Jadi ketika kata Nabi pasukan pertama, pasukan kedua, pasukan ketiga meninggal syahid semua. Pasukan beraninya umat Islam nggak ada yang tersisa. Pada hari yang keempat, gelombang yang keempat, fayaj'alallahu dabarat 'alaihim, Allah menimpakan kekalahan kepada bangsa Romawi. Kaum muslimin menang, tapi semuanya sudah hancur. Kata Nabi, enggak ada yang berbangga dengan ghanimah. Kenapa? Dari 100 keluarga hanya satu yang tersisa. Bangsa Romawi hanya tertinggal satu saja. Mayat mereka tersebar luas di mana-mana. Sampai kalau ada burung terbang di atasnya, sebelum sampai ke tengah, mati jatuh ke bawah. Ini saking dahsyatnya peristiwa Malhamah Kubra. Bapak Ibu sekalian, inilah puncak kemarahan Dajjal. Innama yahrujud Dajjal li ghadabin yusibuhu. Dajjal hanya akan keluar ketika kemarahannya sudah enggak terbendung. Kenapa Dajjal marah? Pasukannya di Arab dikalahkan. Pasukannya di Persia sudah dihancurkan. Pasukan Romawi 80 negara dikalahkan semua. Padahal detik-detik itu sudah hampir menang, tetapi kemudian datang bencana yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini Dajjal kemudian mereka sudah menyiapkan diri berangkat dari Khurasan, mengobrak-abrik wilayah Irak, masuk ke Mekah Madinah dan mendapati Al-Mahdi, Nabi Isa dan kaum muslimin sudah kembali ke Damaskus. Jadi pasca penaklukan Malhamah Kubra, segera 70 ribu tentara Al-Mahdi diberangkatkan ke Konstantinopel. Dan Konstantinopel ditaklukkan luar biasa, tidak pakai pedang, tidak pakai panah, tidak pakai tombak, tapi apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian ketika sedang mengumpulkan ghanimah, tiba-tiba soha soihun innad dajjala qad istawla fi ahlikum wa malikum. Dajjal telah menguasai harta dan keluarga kalian. Akhirnya kaum muslimin kembali ke Damaskus, tinggalkan ghanimah. Kemudian pada saat sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa memiliki 5 misi ketika turun. Satu, membunuh Dajjal. Yang kedua, menghancurkan salib. Yang ketiga, membunuh babi. Yang keempat, menghapuskan jizyah. Yang kelima, menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Saya teringat kenapa Barat begitu takut dengan narasi akhir zaman. Jadi kalau kita lihat, Barat hari ini betul-betul sedang perang narasi dengan kita. Saya ingat statementnya Bapak Fahri Hamzah ketika seorang ustadz akhir zaman itu dipanggil. Ya, beliau mengatakan apa? Banyak di antara oknum aparat yang terjebak kepada stigma Barat bahwa narasi akhir zaman itu narasi kaum radikalis, narasi kaum Islamis. Ya, Bapak Ibu sekalian, buat kita narasi akhir zaman itu bukti keimanan. Kita mengimani yaumul akhir. Orang beriman kepada yaumul akhir pasti beriman kepada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada dua, kecil dan besar. Barat sangat takut kalau kita punya keimanan semacam ini. Tadi saya sudah sebutkan, satu saja tanda kiamat besar yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu sudah membuat bangsa Barat ketakutan. Apa misi Nabi Isa? Satu, membunuh raja mereka, yaitu Dajjal Anatullah. Jadi begini Bapak Ibu, hari ini fitnah yang ada di dunia, kalau boleh saya umpamakan, ini seperti semua benda-benda yang dialiri oleh listrik. Lampu nyala, kipas berputar, LCD kemudian menyala, laptop, HP, semua itu dialiri oleh listrik. Pekerjaan kita hari ini baru mematikan satu persatu. lampu kita matikan, kipas angin kita matikan, semua kita matikan, begitu ya. Ya, kenapa? Ya, kita anggap itu simbol fitnah, ya. TV kita matikan, LCD kita matikan. Tetapi yang lainnya masih menyala. Besok ketika Nabi Isa turun, itu Nabi Isa pekerjaannya bukan kemudian matikan tombol-tombol tadi. Beliau langsung ke pusat pembangkit tenaga listriknya. Tuasnya kemudian ditarik dengan terbunuhnya Dajjal, maka fitnah seluruh dunia berhenti seketika. Kenapa? Ini fitnah kapitalis global. Ada pusatnya. Ketika sang raja sudah mati, film-film barat itu mewakili cerita begini loh, Pak. Ya, ya tidak. Bunuh apa namanya pusatnya, nanti langsung ret itu ya. Semua fitnah kemudian hilang. Maka dengan terbunuhnya Dajjal sebagai raja fitnah, ya, selesai fitnah itu. Apa lanjutan berikutnya? Nabi Isa turun untuk menghancurkan salib, lambang Kristen internasional. Ya, salib Vatikan akan dihancurkan. Orang Nasrani heran dan bingung. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa turun di Damaskus di Menara Putih. Menara ini pada abad ke-7 zaman Imam Ibnu Katsir itu rusak dan hancur. Kemudian menara ini dibangun. Siapa yang membangun? Orang Nasrani, pakai duit mereka. Dan Nabi Isa besok turun mendarat di menara ini, bukan untuk kemudian disambut oleh mereka, tapi justru menghancurkan mereka. Kenapa? Nabi Isa membawa misi yang ketiga, menghapuskan jizyah. Kalau para khalifah masa lalu mendatangi suatu kaum, tiga yang ditawarkan: masuk Islam. Kalau mau masuk Islam apa? Bayar jizyah. Kalau mau bayar jizyah baru perang. Besok oleh Nabi Isa yang nomor dua dicoret. Cuma dua pilihan, ya, bersama kami atau lawan kami, begitu ya kira-kira. Masuk Islam atau kami perangi. Ini misi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kenapa kok Nabi Isa membawa misi itu? Kenapa Nabi kok mengizinkan jizyah pada umat manusia di luar kaum muslimin? Karena fitnah yang hari itu menimpa kepada Yahudi Nasrani yang mentuhankan Nabi Isa, yang mentuhankan Uzair, yang melakukan berbagai konspirasi, memang fitnah yang sudah merata di seluruh dunia. Tapi ketika Nabi Isa nanti muncul, nggak ada hujah, nggak ada alasan buat mereka untuk menuhankan Nabi Isa. Kenapa? Wong Tuhannya sendiri nggak mengakui, kan begitu? Ya, kamu menuhankan saya, wong saya itu bukan Tuhan kalian. Maka saat itu berlakulah firman Allah, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Tidak ada satupun orang Yahudi dan Nasrani ketika nanti melihat Nabi Isa kecuali pasti dia beriman sebelum meninggal dunia. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Nasrani berbondong-bondong untuk masuk Islam. Orang Yahudi juga berbondong-bondong untuk masuk Islam yang masih punya iman. Yang mereka hari ini hidup memang niat mencari kebenaran. Kenapa hari ini mereka mempertahankan akidah tadi? Ada dua kelompok di antara mereka. Satu, para pemimpin mereka yang memaksakan rakyatnya untuk mengikuti akidah sesat. Ya. Karena kepentingan dunia. Karena memang kita tahu era gereja yang berkolaborasi dengan penguasa, tujuannya adalah untuk mengeksploitasi darah rakyat demi kepuasan para pemimpin gereja. Yang kedua, ada kelompok-kelompok gereja yang mereka mencari kebenaran tapi belum menemukan. Ya, ini kita akui, dan dalam Islam diakui ada kelompok-kelompok ini. Nah, cuman mereka belum mendapatkan kepuasan dengan ajaran Islam yang ada karena tidak mendapatkan informasi yang seimbang. Tapi mereka mengimani Nabi Isa sebagai nabi atau ya naik sebagai Tuhan begitu ya. Nah, mereka pengen cari kebenaran itu. Maka besok ketika mereka berjumpa dengan Isa yang sesungguhnya, tidak ada pilihan mereka kecuali pasti beriman. Kenapa? Yang tidak beriman pasti akan dihancurkan. Nah, yang keempat ini yang paling berat, membunuh babi. Ya, kenapa kok babi dibunuh? Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Ketika ayat tentang babi itu turun, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya di Mekah dan Madinah. Ya. Kenapa? Masyarakat enggak ada yang doyan babi. Orang Mekah enggak ada yang memelihara babi. Pernah enggak membaca hadis tentang sahabat ketabrak babi gitu? Ya. Ya. Kalau ke jilat anjing ada, ya toh? Ya. Tapi kalau kemudian disenggol babi, punya peternakan babi, itu enggak ada. Beda ketika ayat Khomer itu diturunkan. Ketika ayat Khomer diturunkan, betul-betul ekonomi politik sosial di Madinah terguncang. Kenapa? Lah ini komoditas utama. Maka ketika ayat baru itu turun, gak signifikan, gak ada pengaruhnya. Para ulama kemudian menjelaskan hikmahnya baru kita rasakan zaman sekarang. Kenapa? Christian Mandestin, orang Belanda, pernah presentasi di hadapan para tokoh dunia. Dia mengatakan hari ini lebih dari 185 produk manufaktur dan produk-produk dunia, bahan bakunya adalah babi. Jadi kalau misalnya saya katakan 185 produk, bukan bakso babi, sate babi, soto babi, itu masih satu ya. Tapi ini sampai yang namanya bikin cat, bikin tinta, bikin kuas, bikin apa namanya kapal, bikin pesawat, rokok, itu bahan bakunya ada yang menggunakan unsur babi. Bahkan Menteri Kesehatan mengatakan bahwa 93% obat farmasi kenapa tidak dapat label halal? Karena proses produksinya tidak bisa dipisahkan dari babi. Maka nggak bisa mendapatkan label sertifikasi halal tadi, ya. Hari ini kalau boleh disebut rezim dunia rezim babi. Kenapa? Nggak bisa hidup tanpa babi. Ketika Christian Mendelssohn mengatakan kapan terakhir kali Anda ketemu babi? Ternyata hampir tiap hari kita berjumpa dengan babi dalam bentuk produk tadi. Bapak Ibu sekalian, sekarang bisa kita bayangkan. Ketika itu babi dibunuh oleh Nabi Isa, tak tersisa satupun. Apa yang terjadi? Runtuh yang namanya kapitalisme global ini. Bapak punya pabrik roti, terus gandum sudah gak ada lagi yang produksi. Berhenti gak pabriknya, Pak? Berhenti. Bahan baku babi ini betul-betul tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan dunia. Ya, maka rezim Dajjal itu adalah rezim dengan basis babi tadi. Ketika babi dibunuh, Masya Allah, guncang. Ya, sistem global tadi, mereka akan kembali kepada Islam. Bapak Ibu, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat adalah Ya'juj. Yang kelima, Ya'juj wa Ma'juj. Maka ketika Dajjal terbunuh, babi dibunuh, salib dihancurkan, pajak itu dihapuskan. Kemudian yang kelima adalah Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa kok Ya'juj wa Ma'juj dihancurkan oleh Nabi Isa? Rasul menyebutkan la yadani lahum, umat Islam buntung kedua tangannya. Gak mampu melawan Ya'juj wa Ma'juj. Ada satu pembahasan yang Ya'juj wa Ma'juj yang menurut saya agak mengerikan, ya. Saya pernah diajak diskusi oleh seorang ibu jamaah pengajian yang bekerja di UN, di PBB, tapi di Indonesia, ya. Suaminya anggota KPK, juga sudah keluar setelah 10 tahun bekerja. Dia mulai banyak mengkaji tentang konspirasi akhir zaman. Dia merasa bahwa tempat mereka bekerja tidak bisa dipisahkan daripada komplotan konspirasi itu, ya. Akhirnya kemudian dia mendalami tentang sejarah Ya'juj wa Ma'juj, sampai menemukan jejak sejarah yang cukup mengejutkan. Ya'juj wa Ma'juj ini kalau dilihat DNA-nya, bangsa mereka itu adalah kodenya R1A. Jadi Nabi Nuh memiliki 3 orang anak, Sam, Ham, Yafis. Sam melahirkan bangsa Arab. Keturunan pertamanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, melahirkan bangsa Arab, maksudnya bapak para nabinya. Kemudian Ham melahirkan bangsa Afrika, Yafis melahirkan bangsa-bangsa utara. Siapa anak keturunannya? Yafis, Ya'juj wa Ma'juj, Mongol Tartar, hari ini Cina, orang-orang Cina, kemudian orang-orang utara, termasuk Dajjal itu adalah keturunannya Yafis. Ya'juj wa Ma'juj ini disebut dalam Al-Quran dengan karakter yang khas. Apa itu? Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Di antara ciri Ya'juj wa Ma'juj itu mereka dalam beberapa riwayat, ada sebagian yang do'if, ada yang sebagian yang hasan, mereka sampai membongkar kuburan, memakan jenazah, bangkai-bangkai itu mereka makan. Danau Tobariah mereka isap semua, betul-betul merusak di permukaan bumi. Nah itu pelacakannya, Bapak Ibu sekalian. Sampai dilacak, ternyata rezim-rezim dari zaman dahulu memiliki DNA yang sama. Ini ilmu yang agak berat, ya, saya tidak menguasainya. Tetapi di situ disebutkan Fir'aun itu DNA-nya R1A, Benyamin Netanyahu DNA-nya R1A, bangsa-bangsa perusak itu DNA-nya rata-rata R1A. Kemudian kalau kita lacak di berbagai negeri yang di situ ada perilaku kanibalisme, itu di situ akan dilacak DNA penduduknya mengandung R1A. Ya, bagaimana cara melacaknya? Tinggal dilihat kuburannya. Kalau di situ kepala dengan tulang rusuk kok terpisah, terjadi kanibalisme di sana. Kalau jenazahnya utuh nyambung, berarti tidak ada kanibalisme. Nah, ini menarik ketika kemudian saya tidak percaya dengan statementnya Syekh Nasir As-Sa'di ketika beliau mengatakan Amerika, Rusia, Cina, Australia, bangsa-bangsa besar itu Ya'juj wa Ma'juj. Itu ketika beliau menjelaskan tentang fitnatud dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ya, kenapa? Karena jumhur mengatakan Yajud wa Majud itu nanti di akhir zaman. Mereka sekarang belum dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada yang kemudian memaksakan seperti pendapat Syekh Nasir Asadi tadi bahwa Yajud wa Majud itu Cina, Rusia, Korea, India, Jepang, semua itu Yajud wa Majud. Mereka punya karakter sama, yufsiduna fil ard. Dan memang kalau karakter ini kita lihat pada bangsa-bangsa tadi, mereka punya perilaku yang aneh-aneh, Pak. Ya. Bayi dimakan, ya tidak? Goreng ikan kepalanya masih mangap-mangap, gitu kan? Ya. Apalagi itu perilaku yang aneh-aneh, ya. Mereka kalau kita buka di internet itu punya, ya Allah, kecoa di jus, gitu kan? Ya. Kemudian perilaku yang membingungkan. Sate kelabang gitu. Jadi ini karakter-karakter semacam ini tidak lazim untuk manusia. Tapi memang perilaku-perilaku semacam itu ada pada bangsa mereka. Bapak Ibu sekalian, nah bangsa ini di akhir zaman, ya, betul-betul bangsa yang tingkat kerusakannya sangat luar biasa sampai umat Islam enggak berdaya untuk melawannya. Tapi memang secara sunnatullah Rasul mengatakan jihad global mengangkat senjata berakhir dengan terbunuhnya Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, syariat jihad berhenti. Apa dalilnya? La tazalu ta'ifatu min umati. Pada kalimat terakhir Nabi mengatakan yuqatilun hatta yuqatilu akhiruhumud Dajjal. Pasukan terakhirnya Ta'ifah Mansurah adalah siapa? Yang berhasil membunuh Dajjal. Maka setelah Dajjal sudah enggak ada kita. Ya. Apa bukti berikutnya? Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa dihadapi dengan jihad. Ya'juj wa Ma'juj dihadapi dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Doa yang mustajab. Ketika kaum muslimin naik ke puncak Bukit Tur Sina, mereka diselimuti dengan kegelapan. Semua enggak ada yang berani menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Nabi Isa berdoa, lalu muncul bencana dari langit, hujan ulat Naghaf yang membakar, menggerogoti tengkuk-tengkuk Ya'juj wa Ma'juj. Mereka mati bergelimpangan, kemudian jenazah mereka tersebar di muka bumi, enggak ada sejengkal tanah yang dipakai buat mengubur. Nabi Isa berdoa yang kedua kalinya, lalu kemudian Allah kirimkan burung-burung unta yang menggigit, mencengkeram bangkai-bangkai mereka, dibuang ke lautan semua. Percikan darah dan daging mereka masih tersisa di muka bumi, kotor membuat bau yang sangat menyengat. Nabi Isa berdoa yang ketiga kalinya, Allah menurunkan air hujan yang sangat deras, bumi bersih seperti kaca yang tersiram air. Maka terjadi perubahan alam semesta. Dr. Ahmad Al-Mubayyad mengatakan ketika menjelaskan hadis la taqumus sa'ah hatta ya'udal arabu bustanan wa anharo. Kiamat tidak akan terjadi sampai negeri Arab yang kering kerontang itu berubah menjadi hutan, kebun dan sungai-sungai. Kata beliau bukan yusbiha, bukan yakuna, tapi ya'uda. Kembali. Apa makna ya'uda? Dulu awal Allah menciptakan bumi, Arab itu hutan. Tapi Nabi Adam diturunkan sudah jadi padang pasir, Pak. Nabi Ibrahim hijrah itu kering kerontang. Kapan proses itu terjadi? Gak mungkin terjadi secara alami dengan hujan biasa. Pasti terjadi perubahan alam semesta yang sangat ekstrim. Apa penyebabnya? Beliau mengindikasikan hujan meteor, hancurnya kutub utara, melelehnya Antartika, itu menjadi penyebab kemudian terjadi perubahan alam semesta. Di mana kemudian Arab menjadi hutan dan sungai, dan saya tidak tahu Indonesia waktu itu masih ada atau tidak. Bapak Ibu sekalian, semua terpusat di Timur Tengah. Kehidupan adanya di sana, berkumpulnya di Syam. Semua berpusat di wilayah sana semua. Bapak Ibu sekalian, maka Ya'juj wa Ma'juj dihancurkan, mulailah kehidupan damai abadi terjadi pada zaman Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa meninggal dunia, Imam Mahdi meninggal dunia, Al-Qahtani pelanjutnya meninggal dunia. Manusia seperti sejarah sebelumnya kembali murtad, kembali ingkar, ya. Tak terasa kemudian terjadi peristiwa terbitnya matahari dari barat. Orang-orang yang kaget, orang-orang yang murtad itu kaget. Orang-orang yang tidak beriman itu terkejut. Mereka kembali bertobat, mereka beriman. Yauma la yanfa'u nafsun imanuha. Iman sudah enggak diterima. Amal soleh yang sebelumnya enggak pernah beramal juga enggak diterima. Maka tak lama setelah matahari terbit dari barat, muncul binatang dabah, binatang melata yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Keliling dunia dengan kecepatan yang sangat, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Lalu siapa yang mendapatkan jitakan dari cincin tersebut, di kepalanya ada tulisan kafir. yang ditotok dengan tongkatnya Nabi Musa, di kepalanya ada tulisan mukmin. Manusia sudah lupa dengan namanya, nama dirinya, nama anaknya, nama istrinya, nama tetangganya. Mereka hanya memanggil dengan kata-kata, "Hei mukmin, hei kafir," gitu ya. Jadi panggilannya cuma mukmin dan kafir. Nah, tak lama kemudian bertiuplah angin lembut dari arah Yaman. Ini angin yang mencabut setiap nyawa orang yang beriman. Tak ada yang tersisa selama di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi. Maka yang tersisa tinggal orang kafir. Apakah kiamat segera terjadi? Dalam satu riwayat disebutkan kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Generasi ini dulu tetangganya orang Islam. Rumahnya mungkin samping masjid. Pernah mendengar azan dan iqomat. Tentu apalah kalau cuma nyebut nama Allah. Maka generasi ini meninggal dunia. Lahirlah generasi anak cucunya. Mereka mengatakan, kita dulu pernah mendengar Allah ya. Bapak kita ngomong-ngomong Allah. Allah itu apa toh? Mereka bisa menyebut nama Allah, tapi mereka tidak tahu siapa itu Allah. Generasi ini meninggal dunia. Yang tersisa generasi berikutnya, yang sama sekali tidak pernah mendengar kata-kata Allah, apalagi kok mengucapkannya. Bapak ibu sekalian, kira-kira generasi ini paham tanda-tanda kiamat gak? Mengerti Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, surga, neraka, mahsyar, begitu? Allah saja gak tahu, Islam saja gak ngerti, ya? Inilah generasi yang betul-betul akan menyaksikan peristiwa kiamat. Syirarul khalqi, sejahat-jahat makhluk. Betul-betul kiamat datang kepada mereka bagtatan, kaget, mengejutkan, sekonyong-konyong. Kenapa? Sama sekali gak punya pemikiran akan adanya kiamat. Kalau kita, Pak, Bu, hari ini ada tsunami, ada gempa bumi, ada hujan meteor misalnya. Ya Allah, udah mau kiamat. Persis seperti kajian waktu kemarin Ahad, gitu kan? Ya. Kenapa? Kita sudah belajar. Tetapi generasi itu sama sekali tidak tahu. Rasul menggambarkan kekagetan mereka luar biasa. Al-Quran menyebutkan tazhalu kullu murdiatin amma ardu'at wa tadu'u kullu zati hamlin hamlaha. Maka Rasul menyebutkan anna dhalika idha kana kadhalik fa inna sa'ata yawma idin kal hamilil mutim alladhi la yadri ahluha mata tafju'uhum biwiladiha lailan aw naharo. Apabila semua tanda-tanda tadi sudah terjadi, maka kiamat seperti wanita hamil sempurna 9 bulan yang suaminya enggak ngerti kapan dikejutkan dengan kelahiran sang jabang bayi, apakah di waktu siang atau di waktu malam. Maka pada waktu hari tempatnya di alam semesta yang ditentukan, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Bapak ibu sekalian, 5 menit lagi tapi saya cukupkan saja. Ceritanya sudah ditiup sangkakala. Aku lukau dihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.